بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إخواني وأحبائي، الحمد لله pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat mengadakan kegiatan yang patut disyukuri ini, yaitu kajian ilmiah untuk terus tafaqquh fi dinillah, untuk terus-menerus menggali dan mempertebal iman kita dengan mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang telah kita bersama, tema pembicaraan kita ialah tentang riba. Riba yang telah terbukti menjadi biang hancurnya umat-umat sebelum kita, dan juga telah terbukti menjadi awal dari sengsara umat dunia di zaman sekarang. Apa yang Bapak Ibu rasakan sekarang ini dari krisis global, sebelumnya krisis yang menimpa aset negara, krisis ekonomi, itu semuanya adalah berawal dari praktek-praktek riba, dan itu semuanya adalah bukti nyata dari firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala pastilah akan menghancurkan riba, wa yurbis sadaqat, dan akan melipatgandakan sedekah. Namun seringkali sebagai wujud nyata dari karakter manusia yang pelupa dan mudah terperdaya dengan kenikmatan sesaat, dengan sukses sementara, seringkali peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada umat manusia sepanjang masa tentang riba seringkali terlupakan, dan akhirnya kembali lagi manusia dunia ini termasuk kaum muslimin bergelimang dalam berbagai macam praktek riba. Kalau kita ingat misalnya peringatan Allah Subhanahu wa taala yang menimpa bangsa kita misalnya tsunami di Aceh, bagaimana tatkala terjadi tsunami di Aceh, masyarakat kita rajin berzikir, rajin beribadah, banyak kajian-kajian, banyak yang menyerukan kaum muslimin di Indonesia dan juga di dunia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun itu semuanya hanya sesaat, berjalan beberapa waktu saja, dan sekarang kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di Aceh, bahkan pemerintah setempat, bagaimana mereka justru ingin mengulang sejarah, seakan mereka ingin mengatakan dan menantang, silahkan datang kembali tsunami. Sehingga investasi yang notabene menitikberatkan kepada para investor terus digalakkan, sehingga investor-investor barat yang datang dengan segala kerusakannya, dengan kemaksiatannya dan bahkan kekufurannya, kini terus digalakkan di Serambi Mekah. Yang itu semuanya tentu tebusannya adalah ideologi, tebusannya adalah iman, tebusannya adalah akhlak karimah yang Allah telah berikan kepada bangsa kita. Karena ikhwan wa ahibai, kajian-kajian semacam ini patut dan terus-menerus layak untuk kita adakan, untuk terus mengingatkan kaum muslimin, untuk terus mengingatkan diri kita sendiri bahwa praktek-praktek semacam inilah, perbuatan-perbuatan yang terus menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala adalah awal dari kehancuran setiap bangsa. Tidaklah ada kehancuran, tidaklah ada kebinasaan, dan tidaklah ada masalah di dunia ini melainkan itu adalah dosa Anda sendiri. Karena ikhwan rahibai, bila dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, begitu juga kehidupan dalam perniagaan kita, Anda mengalami permasalahan, ingat dan sadarlah itu awal mulanya adalah dari ulah tangan sendiri. Allah telah menegaskan ini dengan firman-Nya, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas." Kerusakan demi kerusakan yang ada di langit, di udara, di lautan dan di daratan, itu awal mulanya adalah bima kasabat aydinas. Itu adalah akibat langsung dari ulah tangan manusia. Saudaraku seiman sakidah, saya yakin kehadiran antum semua di sini adalah karena adanya kesadaran bahwa hanya dengan syariat Allah, hanya dengan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan hidup dunia, kedamaian dan sukses di dunia benar-benar dapat terwujud. Dan juga didasari oleh kesadaran bahwa apa yang selama ini telah kita jalani itu ternyata hanya mendatangkan kebahagiaan yang semu, bagaikan fata morgana, sesaat, nampak indah, namun tidak lama lagi ternyata semuanya akan sirna. Sesaat dahulu saat kita merasa bahwa kebahagiaan itu adalah tatkala memiliki pekerjaan yang bagus, gaji besar, penghasilan besar, rumah mewah, kendaraan mewah. Namun setelah semuanya terwujud, kebahagiaan tersebut ternyata juga tidak kunjung datang, sesaat saja, sementara. Kesadaran ini saya yakin mendorong kita semuanya untuk terus menggali dan bertanya, mencari jawabannya, apa dan bagaimana kebahagiaan yang sejati yang tidak dapat digoyah oleh apapun, tidak dapat diterpa oleh badai dan tidak lekang oleh sinar matahari ataupun hujan yang terus mengguyur. Ini tantangan untuk mewujudkan kebahagiaan sejati, inilah saya yakin yang mendorong kehadiran Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir di tempat ini. Saudaraku seiman sakidah, berbicara tentang riba, bagaimana konsep perekonomian kita, sistem perekonomian kita yang sekarang ini notabene telah terpola dan bahkan telah dikuasai oleh sistem riba. Dikuasai oleh sistem riba, sehingga cara berpikir kita pun sekarang ini kaum muslimin pun ternyata pola pikirnya, sudut pandangnya tentang perniagaan ternyata juga sudah diwarnai oleh pola pikir konvensional, yang artinya uang bernilai uang, uang kembali mendatangkan uang, dan kalau uang bernilai pahala itu dihitungnya sebagai kerugian, itu dihitungnya sebagai kegagalan. Dan ini fakta, ini jauh hari telah disadari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana manusia termasuk umatnya yang berpikiran pendek, hanya melihat apa yang di depan mata. Kalau kita bersedekah, kita berinfak, kita mengeluarkan, memberikan piutang 1 juta kembali 1 juta itu dianggap sebagai kerugian. Karena apa? Ada penyusutan nilai uang yang disebut dengan inflasi. Karena masing-masing kita merasa khawatir kalau kita menghutangkan dalam tempo yang panjang, kita akan berpikir, lalu bagaimana kalau sekarang 10 juta itu dapat misalnya 1 on emas, 10 tahun yang akan datang hanya dapat 50 gram emas, hanya setengah on. Bukankah itu rugi? Inilah pola pikir, inilah kehebatan sistem riba yang sampai mampu menguasai pola pikir kita kaum muslimin. Kita lupa, kita lalai kalau ternyata dengan mengulurkan tangan, dengan menyisihkan sebagian rezeki yang kita berikan kepada saudara kita, baik dalam bentuk sedekah, infak, ataupun dalam bentuk piutang yang nanti akan kembali, itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyikan. Allah pasti akan memberikan gantinya, baik di dunia atau di akhirat. Karena suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ayyukum maluhu ahabbu ilaihi min mali ghairihi, siapakah dari kalian yang hartanya lebih ia cintai dibanding harta orang lain? Spontan para sahabat berkata, kita ya Rasulullah, kita lah orangnya. Semua kita lebih sayang, lebih cinta terhadap hartanya dibanding harta orang. Namun kata Rasulullah SAW, tidak. Justru kalian semua sebalik dari itu. Harta orang lebih kalian cintai dibanding harta kalian sendiri. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan kronologi kenapa fakta tersebut bisa terjadi. Beliau mengatakan, ketahuilah, tidakkah atau akah mungkinkah atau akah kalian memiliki harta selain yang telah engkau makan hingga habis atau engkau kenakan hingga rusak atau yang engkau sedekahkan dan itulah yang akan tersisa. Adapun harta yang ditabung, yang disimpan, maka sejatinya itulah harta orang yang akan diberikan, yang akan dinikmati oleh orang lain. Karena saudaraku seiman sa'akidah, marilah kita kembali. Marilah kita introspeksi bagaimana caranya agar benar-benar kehidupan kita ini terbebas dari belenggu konvensional, belenggu riba, dan benar-benar berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berpikir, yang yakin bahwa kehidupan itu bukan hanya sekali, keuntungan itu bukan hanya satu, yaitu keuntungan materi, namun keuntungan yang benar, keuntungan yang sejati justru adalah keuntungan yang akan Anda peroleh kelak di akhirat. Karenanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau berhijrah ke kota Madinah mendampingi Rasulullah SAW, beliau telah mengeluarkan, membelanjakan seluruh hartanya untuk persiapan hijrah bersama Rasulullah SAW. Dan tatkala Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisihkan untuk keluargamu? Abu Bakar berkata, taraktulahumullahu wa rasulahu, aku sisihkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maksudnya, tidak sedikit pun aku sisihkan dari harta yang aku miliki untuk mereka. Karena Abu Bakar tahu, ini adalah peluang untuk mendulang pahala. Ini adalah peluang untuk mendulang kehidupan di akhirat. Dan ini adalah peluang untuk mendapatkan sukses yang sejati. Saudaraku, sekalian sekilas, mungkin kalau kita berbicara tentang penerapan syariat Islam, kita berbicara tentang hukum-hukum Islam, pasti kita berkata, andai negara kita negara Islam, andai negara kita menerapkan hukum Islam, sehingga akan mudah penerapan hukum-hukum Islam. Riba akan dilarang misalnya, perzinaan akan dilarang, pencuri akan dilarang, dan keamanan akan benar-benar terwujud. Sehingga tidak khawatir saya mengantongi uang dinar, saya tidak khawatir kalau saya menghutangkan uang, sehingga orang yang berhutang tidak akan kabur, tidak akan lari. Kalau saya bertransaksi, maka akan ada perlindungan, kepastian hukum. Ini cita-cita kita semuanya. Dan mungkin ibu-ibu juga sering berkata, andai polisi-polisi kita adalah polisi-polisi yang paham agama Islam dan menerapkan hukum Islam, sehingga wanita mendapatkan perlindungan, mendapatkan prioritas sebagaimana yang diterapkan di negara-negara Islam. Wanita mendapatkan prioritas dibanding laki-laki dalam banyak kesempatan, terutama di tempat-tempat umum, di fasilitas-fasilitas umum. Namun ketahuilah saudaraku seiman sa'akidah, bermimpi boleh, bercita-cita sah-sah saja. Namun apakah Anda layak? Apakah Anda kuasa dan bisa mewujudkan impian tersebut? Kalau kita bermimpi, bercita-cita, namun ternyata kita tidak kuasa untuk mewujudkan cita-cita kita, dan hidup dengan cita-cita kita tersebut, tentunya akan membawa mewujudkan kesengsaraan. Sebagai contoh misalnya, apa yang tertulis di depan Anda tadi telah dimunculkan lewat slide, bagaimana kita semuanya mendambakan andai kita hidup di negeri Islam. Andai Abu Bakar bangkit lagi, andai Umar hidup kembali, ini saya negeri kita akan damai. Andai Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin bangsa kita, ini saya kedamaian, keadilan, kebahagiaan akan terwujud dan kemakmuran akan merata. Inilah cita-cita kita. Namun saya khawatir kalau cita-cita ini terwujud, justru kitalah yang akan pertama kali menyesali terwujudnya cita-cita ini. Ini saya contohkan bagaimana dahulu sahabat Umar bin Khattab tatkala beliau menjadi seorang khalifah, beliau membuat satu undang-undang yang menyatakan la yatajiru fi sukina illa man faquha wa illa akala riba. Tidak boleh berdagang, tidak ada yang boleh berniaga di negeri kita kecuali orang-orang yang telah paham ilmu fikih, telah paham ilmu agama. Kalau tidak, pasti dia akan makan riba. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian silahkan koreksi diri. Bapak Ibu, sejak tadi pagi sampai di sini pasti menjadi satu dari dua, penjual atau pembeli. Tadi pagi mungkin belanja sarapan, itu sejatinya adalah jual beli. Tadi di sini mungkin beli bensin, itu sejatinya adalah jual beli. Yang itu harus dijalankan sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun sudahkah Bapak Ibu tahu dan yakin bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan tadi pagi itu adalah benar secara syariat? Bisa jadi kita hanya sekedar ikut-ikutan. Bisa jadi tadi kita menggesek kartu kredit, bisa jadi tadi kita menggunakan ATM, bisa jadi tadi kita berbelanja dengan pembayaran tidak tunai, terutang dan berbagai macamnya. Namun pertanyaan, halalkah perdagangan saya, jual beli saya, jarang terlintas dalam benak kita. Apalagi benar-benar kita sampai mempelajarinya, mengkajinya dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena khawatir kalau negeri Islam bangkit di negeri kita, jangan-jangan kitalah orang yang pertama kali nuntut agar dikembalikan undang-undang yang sudah ada dan dihapuskan undang-undang Islam. Karena dahulu ingat, sekitar 10 tahun silam hingga 5 tahun silam, berbagai tokoh kita menyerukan asas tunggal, yaitu asas syariat, menerapkan undang-undang syariat. Bahkan sampai sekarang masih muncul surat-surat perda-perda syariat. Namun faktanya yang melanggar, yang kemudian bungkam seribu bahasa tentang seruan-seruan tersebut adalah orang-orang muslim sendiri. Sebagai contoh misalnya dalam hal riba, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa perbankan konvensional haram. Bunganya haram, termasuk badan usahanya haram. Namun kenyataannya dari direktur, dari komisarisnya sampai nasabahnya, semuanya adalah umat Islam. Karena bermimpi boleh, namun bisakah Anda mewujudkan mimpi tersebut? Karena bersama kesempatan ini saya mengajak, saya ingin berusaha memberikan gambaran singkat tentang syariat riba, yang ini merupakan ancaman terbesar, risiko paling berbahaya dalam kehidupan para pedagang. Namun sebelum mengenal riba, Anda harus memahami prinsip dasar perniagaan dalam Islam agar bisa membedakan mana riba dan mana investasi. Karena sejatinya seperti orang musyrikin Quraisy dulu menyatakan innamal bai'u mithlu riba, sejatinya jual beli investasi itu tidak ada bedanya dengan riba. Sama-sama mengeluarkan 1 juta, kembali 1 juta 500. Sama-sama uang yang saya keluarkan dikelola. Dan yang menerima uang saya itu mendapatkan keuntungan. Namun mengapa kalau perjanjiannya adalah utang piutang haram ada bunga, ada keuntungan, namun kalau perjanjiannya adalah investasi halal? Agar kita bisa membedakan ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengenali macam-macam akad dalam Islam. Karena dengan mengenali perbedaan pembagian akad dalam Islam, kita akan bisa mengenali kapan riba dapat terjadi dan kapan keuntungan itu halal. Secara global, akad dalam Islam atau yang diistilahkan oleh para ulama uqud, secara global dapat diklasifikasikan menjadi atau dikelompokkan dalam 3 sudut pandang. Yang pertama, ditinjau dari tujuan. Yang kedua, ditinjau dari konsekuensinya. Dan yang ketiga, ditinjau dari karakternya. Kalau kita tinjau dari tujuan, maka berbagai jenis akad, transaksi yang dijalin oleh manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah akad komersial. Kemudian yang kedua ialah akad sosial. Dan yang ketiga adalah akad yang bertujuan untuk memberikan jaminan. Akad sosial. Kita mulai dari akad sosial. Akad sosial ialah akad-akad yang bertujuan untuk memberikan uluran tangan. Misalnya sedekah, wakaf, hibah. Itu semuanya adalah akad sosial. Dan pada akad sosial hanya ada satu keuntungan yang boleh diperoleh, yaitu keuntungan yang berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan keuntungan yang paling besar ialah jannah. Kenapa demikian? Kenapa egois? Bukankah ini adalah uang saya, harta saya? Kenapa kalau saya wakafkan, saya hibahkan, saya tidak boleh mengambil keuntungan materi? Hanya boleh lillahi ta'ala. Ketahuilah bahwa yang membedakan antara umat Islam dengan orang-orang musyrikin Quraisy yang mengatakan innamal bai'u mithlu riba ialah ini, adanya akad sosial. Umat Islam menjalin akad sosial karena mereka sadar, mereka iman bahwa kehidupan bukan hanya sekali. Kehidupan itu 2 kali, yaitu dunia dan akhirat. Dan akhirat itulah yang paling penting. Rugi di dunia masih bisa diupayakan. Dan itu pun hanya sementara. Namun kalau sengsara di akhirat, maka na'udzubillah, itu akan bersifat abadi. Karena kaum muslimi, umat Islam senantiasa prioritas untuk mewujudkan dan menata kehidupan akhirat. Dengan apa? Dengan berbagai macam ibadah dan termasuk akad-akad sosial, yaitu bersedekah, wakaf, infak, memberikan hutang piutang. Ini termasuk akad sosial. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, orang yang menjalin akad sosial namun ia jadikan akad sosial tersebut sebagai kuda untuk dapat mengeruk keuntungan dunia, keuntungan materi, Allah ingatkan mereka itu akan menghuni neraka. Innaman nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi it'am, memberi makan, sedekah, memberi pertolongan berupa makan kepada orang yang miskin. Itu semuanya adalah lillah. Innaman nut'imukum lillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak ingin mendapatkan balasan dan bahkan ucapan terima kasih saja saya tidak mengharapkannya. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Dan bahkan lebih jauh, Rasulullah SAW memberikan ancaman orang yang menjadikan akad sosial sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan materi atau keuntungan dunia yang non materi berupa pujian dan sanjungan, Allah ancam mereka dengan siksa neraka. Bahkan kata Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang pertama kali diceburkan ke dalam neraka. Awwalu man tusa'a thalathatun. Ada tiga golongan orang. Yang mereka itu awwalu man tusa'a bihimun nar. Adalah orang yang pertama kali diceburkan ke dalam neraka. Dan di antara ketiga orang tersebut adalah orang yang bersedekah namun ia mengharapkan agar mendapatkan sanjungan. Julukan sebagai orang yang jawad, orang yang dermawan. Faqad qila kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu biasanya sudah kau dapat di mana? Di dunia. Julukan sanjungan sebagai orang yang jawad, dermawan itu biasanya didapat di dunia. Dan faqad qila sudah dapat tsumma umira bihi, karena apa yang kau inginkan itu sudah kau peroleh di dunia, maka di akhirat tiada tempat lain bagimu kecuali neraka. Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi tsumma ulqiya fina. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyeret dia, menyeret kakinya sehingga wajahnya terseret di tanah. Tsumma ulqiya fina, kemudian ia diceburkan ke dalam api neraka. Alhamdulillah. Ini jenis akad pertama. Akad kedua adalah akad yang tergolong dalam akad komersial, yaitu akad yang secara syariat dibenarkan, dibolehkan Anda untuk mencari keuntungan materi. Akad ini misalnya adalah jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, perserikat dagang. Semuanya adalah jenis-jenis akad komersial. Nah, pada akad-akad ini Anda dibenarkan untuk mendapatkan keuntungan materi. Walaupun kalau Anda mampu menggabungkan antara keuntungan materi dan keuntungan akhirat, maka itulah yang lebih sempurna. Karena Allah mengingatkan rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Para penghuni surga adalah orang-orang yang mereka itu tidak terlalaikan, tidak menjadi lupa gara-gara berdagang jual beli, tidak menjadi lupa untuk terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu karakter ahli jannah. Walaupun kalau Anda tidak mengharapkan pahala dari transaksi jual beli Anda, maka dalam akad komersial Anda tidak berdosa. Sah-sah saja namun rugi. Peluang masuk surga dari perniagaan, peluang mendulang pahala di akhirat bersama keuntungan di dunia terlewatkan begitu saja. Dan jenis akad ketiga ialah akad yang bertujuan memberikan jaminan. Yang ini terwujud biasanya dalam bentuk gadai. Akad pergadaian adalah bertujuan memberikan jaminan kepada hak-hak Anda yang terhutang kepada kreditur. Orang yang berhutang, orang yang juga memberikan piutang, agar ia merasa aman bahwa uangnya akan kembali, haknya akan dikembalikan. Islam memberikan jaminan atau memberikan peluang yang disebut dengan syariat rahm, syariat pergadaian. Nah, ikhwan wa akhibai, dengan mengetahui pembagian akad ditinjau dari tujuan ini, kita mendapatkan keuntungan berupa kita mampu membedakan mana riba dan mana keuntungan. Riba terjadi pada akad-akad sosial. Riba terjadi pada akad sosial, yaitu pada akad utang piutang. Kenapa haram? Karena secara syariat akad sosial diperuntukkan untuk membangun kehidupan akhirat, bukan untuk membangun kehidupan dunia. Sehingga sanjungan saja tidak boleh, apalagi sampai keuntungan materi. Kemudian investasi. Investasi halal kenapa? Karena investasi adalah keuntungan yang diperoleh dari akad komersial, dari jual beli, syarikat dagang dan yang serupa. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, dan ini kaidah yang telah disepakati oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Nanti akan dijelaskan apa bedanya piutang dengan investasi. Namun sekarang telah jelas bahwa riba itu hanya terjadi pada akad utang piutang. Sedangkan keuntungan itu terjadi pada akad-akad komersial yang diantaranya adalah investasi, penanaman saham, serikat dagang jual beli dan yang serupa. Kemudian diantara manfaat mengetahui pembagian akad ditinjau dari tujuannya ialah berkaitan dengan konsekuensi resiko terjadi cacat, komplain. Kalau dalam jual beli ada layanan purna jual, ada garansi, namun dalam utang piutang tidak ada garansi. Kalau Anda mengutangi seseorang suatu barang misalnya, meminjami barang kepada orang, maka tidak ada garansi. Saya garansi barang ini bisa dipakai selama 5 tahun. Pinjam-pinjam. Kalau lulusan sudah, tidak ada kata garansi dalam pinjam meminjam. Beda dengan jual beli. Orang jual beli ada garansinya dan itu boleh-boleh saja. Begitu juga dalam hibah. Orang mendapatkan hibah, ternyata setelah diterima hibahnya barangnya rusak, tidak masalah. Menjual barangnya rusak tentu tidak laku dan pembeli pasti akan komplain. Namun memberi hadiah, hibah barang yang rusak tidak masalah, sah-sah saja secara syariat. Karena Allah SWT berfirman, ma'alal muhsinina min sabil, tiada celaan atas orang yang berbuat baik. Orang yang bersedekah, orang yang infak, wakaf, itu adalah orang yang berbuat baik, sehingga tidak dicela. Walaupun dia wakaf, ternyata wakafnya itu di pinggir kali, maka itu sah-sah saja. Namun kalau jual beli, jual tanah, tanahnya di pinggir kali, akan banyak orang mencelanya. Jual tanah kok di pinggir kali, siapa yang mau membeli? Ini manfaat membedakan akad ditinjau dari tujuannya. Baik, kita lanjutkan, ini contoh saja. Ditinjau dari konsekuensi akad, maka secara global berbagai macam aktivitas perniagaan Anda ini terbagi menjadi dua. Akad yang bertujuan atau memiliki konsekuensi memindahkan kepemilikan, sehingga barang yang tadinya milik Anda, tatkala sudah dijalin suatu akad ini, akad jenis satu ini, maka otomatis barang akan menjadi milik orang. Misalnya jual beli. Kalau Anda sudah menjual rumah, maka sekedar saya jual rumah saya, Anda berkata demikian dan pembeli mengatakan ya saya beli, maka sejak saat itu rumah sudah menjadi milik pembeli. Dan konsekuensinya uang menjadi milik Anda sebagai imbalan. Contoh lain misalnya, hutang piutang. Hutang piutang termasuk akad yang memindahkan kepemilikan barang. Kalau Anda sudah menghutangkan uang, maka 100% uang itu sudah menjadi milik debitur, orang yang berhutang. Sehingga ia bebas menggunakan uang tersebut. Namun beda dengan penitipan barang, nitip barang. Anda misalnya pengen ke toilet, ada kitab antum yang dititipkan, tolong saya nitip kitab ini dijagakan. Maka Anda keluar dari toilet, Anda berhak mengambil kembali kitab tersebut karena itu adalah milik Anda. Dan yang dititipi tidak berhak untuk menjual. Kenapa? Itu bukan barangnya, bukan miliknya. Namun kalau dalam akad hibah, kalau sudah dihibahkan, ya sudah menjadi milik yang menerima hibah. Ini ditinjau dari konsekuensi hukum. Jadi ada akad-akad yang memindahkan kepemilikan dan ada akad-akad yang tidak memindahkan kepemilikan. Dan di antara akad yang tidak, sekali lagi saya katakan, tidak memindahkan kepemilikan adalah akad investasi, akad penanaman modal, saham, syarikat dagang. Karena di dalam dunia perniagaan, dalam teori ekonomi apa saja, namanya investor itu sebagai pemilik. Jadi kalau ada penanam modal, pembeli saham, maka dia itu sebagai pemilik saham, pemilik perusahaan. Ini namanya investasi. Namun kalau hutang piutang, kalau Anda menghutangkan seseorang sejumlah uang, 1 juta misalnya, digunakan untuk membeli sepeda, maka sepeda itu milik debitur, orang yang berhutang. Sehingga dia boleh menggunakannya, boleh menjualnya, boleh memperlakukan sepeda itu sesuka hatinya. Namun kalau pinjam, tidak. Investasi, tidak. Sepeda yang dibeli dengan dana Anda, kalau itu akan investasi, maka statusnya itu adalah sepeda Anda. Jika kalau Anda misalnya buka usaha, investasi dalam rental kendaraan misalnya, sepeda motor, modalnya 100% dari Anda, maka sepeda motor itu statusnya milik Anda, karena Anda sebagai pemodal. Sedangkan pelaku usaha, statusnya apa? Sebagai karyawan, yang ia hanya mendapatkan bagian dari keuntungan, namun perusahaan harus menjadi milik Anda. Ini sebagai konsekuensi investasi yang tidak memindahkan kepemilikan barang. Dan ini pembedaan antara akad yang memindahkan kepemilikan barang dari yang tidak memindahkan barang. Ini disepakati oleh bukan hanya para ulama, namun oleh semua orang, kecuali oleh perbankan syariah kita, mereka yang tidak setuju. Kalau dalam dunia investasi, baik yang konvensional ataupun yang lainnya, mereka semuanya pasti mengamalkan ini, mengakui adanya perbedaan antara akad yang membedakan, memindahkan kepemilikan dan yang tidak memindahkan kepemilikan. Kita ingat bagaimana tatkala negara kita menjual satelit Palapa kita kepada investor asing. Maka sekedar dijual, satelit Palapa menjadi milik asing, sepenuhnya milik mereka. Dan Indonesia tatkala mau menggunakan harus sewa. Itu namanya investasi. Mereka disebut sebagai investor, sehingga barang, saham menjadi milik mereka. Namun kalau hutang piutang, misalnya jembatan Suramadu, negara kita berhutang kepada Cina untuk membangun Suramadu. Jembatan itu milik kita, bukan milik Cina, walaupun dana yang digunakan asal usulnya dari Cina. Namun karena akadnya adalah akad hutang pinjaman, maka jembatan statusnya milik negara kita. Beda perlakuan dengan satelit Palapa. Satelit Palapa adalah investasi. Perusahaan Singapura datang membeli, menanam sahamnya, dan ternyata sahamnya dijual milik negara, dijual 100% milik negara, sehingga satelit Palapa statusnya sah menjadi milik Singapura kala itu. Ini bedanya. Nah, membedakan akad dari ditinjau dari konsekuensinya ini, inilah keuntungan terbesarnya. Kita mampu membedakan siapa pemilik dan apa keuntungannya. Kalau sebagai pemilik apa, dan kalau bukan sebagai pemilik apa. Karena para ulama menjelaskan bahwa dengan membedakan akad ditinjau dari konsekuensi hukum semacam ini, kita bisa mengetahui perbedaan antara riba dengan investasi. Kalau investasi, maka investor itu sebagai pemilik, sehingga ia berhak mendapatkan keuntungan, dan konsekuensinya dia juga harus menanggung kerugian kalau terjadi. Namun kalau hutang piutang, karena hutang piutang itu memindahkan kepemilikan barang, jadi tatkala saya mengeluarkan sejumlah uang 1 juta misalnya, dan saya berikan kepada Pak Ahmad, maka sejak saya berikan kepada Pak Ahmad dengan akad hutang piutang, uang itu sepenuhnya menjadi milik Pak Ahmad. Sehingga kalau dia kelola dan kemudian menguntungkan, maka keuntungan sepenuhnya milik Pak Ahmad. Dan kalau ternyata setelah saya berikan uangnya dicopet, maka itu sepenuhnya tanggung jawab Pak Ahmad. Beda dengan investasi. Kalau saya investasi, ternyata perusahaan yang saya bangun hancur kebakaran atau kena tsunami, yang rugi saya. Pengelola tidak tanggung jawab, karena itu bukan uang dia. Dia sebagai sekedar manajemen saja yang menjalankan, sehingga kerugian ditanggung oleh para pemilik pemegang saham. Ini keuntungan kita mengetahui pembagian akan ditinjau dari konsekuensi hukumnya. Tapi ditinjau dari karakter akad. Kalau ditinjau dari karakter akad, maka kita akan mendapatkan secara global akad dalam Islam itu terbagi menjadi 3. Akad yang mengikat kedua belah pihak, akad yang tidak mengikat, dan akad yang mengikat salah satu pihak saja. Saya mulai dari akad yang mengikat kedua belah pihak. Akad yang mengikat kedua belah pihak artinya, kata mengikat itu artinya adalah kalau akad sudah dijalin maka tidak boleh dibatalkan kecuali atas izin kedua belah pihak, atas kesepakatan dua belah pihak. Misalnya jual beli, sewa menyewa. Kalau sudah disewa, kalau sudah dibeli, maka tidak boleh dibatalkan kecuali kedua belah pihak tersebut rela, sama-sama sepakat. Makanya di toko-toko ditulis barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Ucapan ini, perkataan ini benar, sah. Jadi kalau penjual mensyaratkan tidak boleh kembali, maka tidak boleh dikembalikan kecuali kalau penjualnya rela. Tapi kalau dia tidak mau, maka itu adalah hak penjual. Namun dengan catatan, selama barang yang dijual tidak cacat. Tapi kalau barangnya cacat dan cacatnya belum diketahui oleh pembeli, maka pembeli boleh mengembalikan, baik penjualnya rela ataupun tidak rela. Misalnya sewa menyewa. Kalau rumah sudah disewa, maka dihuni atau tidak dihuni, akad sewa sudah sah. Dan penyewa tidak berhak membatalkan akad sewa kecuali bila pemilik rumah rela. Ini konsekuensi dari akad yang mengikat. Namun ada akad-akad yang tidak mengikat kedua belah pihak. Kapan saja boleh dibatalkan walaupun tidak sesuai dengan kesepakatan. Misalnya pinjam, akad pinjam meminjam, pinjam motor, bilangnya 1 hari. Namun baru 1 jam pemilik motor membutuhkan kepada motornya, ia berhak dan boleh secara syariat untuk meminta kembali motornya. Yang mengatakan, maaf saya butuh motor itu, saya menggunakan. Atau pemilik motor yang meminjam motor, bilangnya 1 hari, namun 1 jam dia sudah selesai dari keperluannya, maka dia boleh mengembalikan. Nih saya kembalikan motornya. Kalau seperti ini, maka pemilik motor tidak boleh menolak. Enggak, kita sudah janji 1 hari. Tidak ada, sah. Begitu juga tadi, ketika pemilik motor ingin meminta motornya kembali, maka yang meminjam pun harus rela, harus mengembalikan, karena ini akad yang tidak mengikat. Nah, ada akad yang mengikat satu pihak. Misalnya akad gadai. Dalam pergadaian, barang yang sudah digadaikan, maka tidak boleh diambil kecuali bila piutangnya sudah dilunasi. Sehingga orang yang menggadaikan barang, ia tidak bebas menarik kembali barangnya. Namun pihak pergadaian bebas mengembalikan barang gadai kapanpun ia suka. Kalaupun perjanjian 1 tahun misalnya, barang digadaikan 1 tahun, namun pihak kreditur, pihak pegadaian mengatakan, sudah utang Anda saya bebaskan dari barang gadainya, silakan ambil gadainya, maka sah-sah saja seperti itu. Tapi Anda sebagai debitur orang yang berhutang, Anda tidak bisa bebas. Anda mau ambil sekarang tidak bisa, sebelum piutang Anda dilunasi. Ini pembagian akad ditinjau dari karakternya. Nah, manfaat mengetahui pembagian akad ditinjau dari karakternya ini tadi berhubungan dengan mengetahui siapakah yang berhak memutuskan akad. Penjual atau pembeli, penyewa atau yang memiliki barang, yang meminjam atau yang dipinjami. Nah, ini dengan mengetahui seperti ini kita akan tahu dan bisa membedakan berbagai macam akad yang terjadi di masyarakat. Misalnya akad investasi. Akad investasi secara syariat termasuk akad yang tidak mengikat. Artinya, kapan saja investor boleh membatalkan atau menarik investasinya. Karena di dalam pasar saham, saham itu termasuk akad investasi. Pasar saham bebas investor menjual sahamnya kapan dia mau. Dan ia pun bebas keluar dari perusahaan kapanpun ia suka. Ini sah-sah saja secara syariat. Tip, di antara hal yang perlu diketahui dalam akad dalam syariat perniagaan, terutama dalam masalah riba, poin penting yang tidak boleh dilupakan ialah kita sadar, kita tahu agama ini bukan barang mainan. Hukum halal haram itu bukan barang mainan yang bisa dipermainkan dengan mudah, yang bisa diperalat dengan sesuka hati. Tidak. Syariat itu, walaupun itu nama, membawa masing-masing itu membawa nama, namun nama itu memiliki hakikat, memiliki arti yang harus diingat oleh setiap muslim. Tidak boleh kita membuat nama namun kosong dari arti, atau kita menukar-nukar nama yang sudah ada dalam syariat. Dan kalaupun manusia nekat menukar-nukar nama, merubah-rubah nama, mengosongkan nama dari hakikatnya, maka secara syariat yang menjadi pedoman hukum ialah hakikat substansi suatu masalah, bukan sekedar nama. Bukan sekedar nama. Ini hadis ini adalah salah satu contoh konkret bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan umatnya bahwa Islam bukan sekedar nama. Contohnya misalnya khamr. Minuman khamr tidak diragukan itu adalah minuman yang haram secara syariat. Islam dengan tegas telah mengatakan innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan. Sejatinya khamr, perjudian, innamal khamru wal maisru wal ansab, mengundi nasib, apa namanya, menyembelih di atas berhala dan mengundi nasib wal azlam, ridsun adalah perbuatan-perbuatan najis, perbuatan-perbuatan keji, min amali syaitan, dan itu adalah budaya, tradisi yang diajarkan oleh syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah. Nah, khamr di dalam Islam itu bukan sekedar nama, bukan sekedar julukan. Namun khamr, sesuatu dinamakan khamr itu seperti kata Rasulullah SAW adalah minuman yang memabukkan. Dengan demikian, apapun yang memabukkan maka disebut khamr, walaupun namanya sudah berubah, walaupun namanya bukan khamr, namanya whisky, minuman penyegar, penghangat, atau minuman penguat, obat kuat, atau apa saja misalnya, perubahan nama ini tidak ada artinya. Karena Rasulullah SAW mengatakan la yasyrabanna nasun min ummati, akan ada orang-orang dari umatku yang yasyrabuna al-khamra, mereka itu minum khamr sehingga mereka berdosa, mereka harus dihukumi, namun mereka telah merubah namanya, bukan lagi khamar, namun sebagai minuman penyegar, minuman penghangat, minuman penyejuk misalnya, atau yang serupa. Karena Rasulullah SAW setelah menyabdakan hadis ini, beliau menjelaskan, menggarisbawahi tentang arti khamar. Beliau mengatakan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu disebut khamar. Wa kullu muskirin haram, dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Silahkan dinamakan apa saja, yang jelas intinya memabukkan, pasti itu khamr. Dan kalau itu sudah memabukkan, maka syarat-syarat hukumnya haram. Ini peringatan langsung dari Rasulullah SAW, penjelasan bahwa hukum Islam itu bukan sekedar nama. Nama bisa keren, nama bisa dirubah, manusia boleh atau secara fakta bisa mengganti nama, membuat istilah baru, namun substansi, inti masalah tidak mungkin bisa dirubah. Kalau itu memabukkan, maka itu khamr. Kalau tidak, maka bukan khamr. Karena pada kesempatan ini saya contohkan misalnya dalam masalah khamr, alkohol misalnya. Orang sering salah memahami tentang arti khamr. Ia menduga, mengira bahwa alkohol itu adalah khamr. Tidak bisa seperti itu. Yang namanya khamr ialah alkohol yang memabukkan. Sehingga kalau kita bandingkan dengan atau kita lihat fakta yang ada di lapangan, alkohol yang memabukkan adalah alkohol yang konsentrasinya telah dicairkan menjadi 15%, 10% atau 20% maksimal. Namun alkohol yang masih murni 100% atau 80% misalnya, maka sehatnya itu bukan khamar, itu adalah racun. Itu adalah racun. Karena sering sekali terjadi anak muda yang suka minum khamar, tatkala mereka sedang tidak punya uang untuk beli khamar, mereka buat oplosan sendiri, alkohol atau kolon yang dicampur dengan minuman jus atau air, itu kemudian mereka minum. Namun karena konsentrasi alkoholnya masih tinggi, akhirnya mereka pun harus menghembuskan nafas terakhirnya, keracunan. Dan ini karena kondisinya adalah semacam ini, tidak memabukkan namun malah meracuni, maka kalau kita lihat, kita terapkan hadis ini, hadis yang ada di depan Anda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram, maka itu tidak bisa disebut sebagai khamr, itu adalah racun. Dan demikianlah kenyataan pada khamr yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah masih tradisional dulu cara pengolahan khamr. Khamr itu diolah dengan cara memeras anggur, diambil jusnya, kemudian didiamkan selama lebih dari 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam, maka anggur itu, perasan anggur tersebut, jus tersebut akan memabukkan orang yang meminumnya. Namun kalau dibiarkan terus berhari-hari, maka sifat memabukkan tersebut akan hilang dan akan berubah menjadi cuka. Jus anggur tersebut akan menjadi cuka, dan cuka itu bukan khamr. Karena Rasulullah SAW memakan cuka. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, ni'mal idamu al-khal. Sebaik-baik idam, teman lauk untuk makan itu adalah khal, cuka. Sehingga perubahan substansi, perubahan hakikat suatu bahan benda ini telah merubah hukumnya. Bukan sekedar jusnya saja. Namun intinya apa? Intinya adalah memabukkan. Kalau memabukkan khamr. Kalau tidak, maka itu disebut jus atau disebut dengan khal atau sebutan yang lainnya. Karena hendaknya kita tahu bahwa syariat bukan sekedar nama. Syariat itu adalah suatu makna yang tidak bisa diubah-ubah. Dan ini pula yang digariskan oleh Al-Hasan Al-Basri tatkala beliau mengatakan, laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan sekedar slogan ataupun angan-angan. Namun iman itu adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati, dibuktikan dalam amalan, dan kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Keyakinan yang tertanam dalam hati dan kemudian diaplikasikan dalam praktek nyata sehari-hari. Ini contoh budaya orang Yahudi yang ingin merubah hukum Allah Subhanahu wa taala dengan mengganti nama. Silahkan dibaca, ini keren sekali, Bu. Namanya, mereknya Hakjos. Warung pemuda spesial masakan jamu. Padahal kalau dibaca dengan logat Jawa, huk, suara anjing. Karena di gambar yang kedua saya contohkan bagaimana budaya merubah hukum Allah SWT dengan perubahan nama. Kawi Usa, Tolong yang orang Jawa bacanya dari belakang. Asu iwa. Kalau dibaca dari kiri, kawi usa. Padahal itu adalah iwa asu. Artinya daging anjing. Jadi namanya boleh keren. Namun faktanya mengecewakan. Nama boleh keren, fakta mengecewakan. Jadi perubahan nama itu jangan dipermasalahkan. Silahkan rubah, namun itu tidak dapat merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh lain. Kalau yang ini pasti senang, ibu-ibu terutama mendapatkan yang satu ini pasti senang. Apalagi dulu waktu pengantin muda, Bu, ya. Tapi kalau coba satu dapat ini, Bu. Bayangkan waktu suami ibu melamar dengan membawa yang satu ini. Sama namanya bunga, Bu. Seperti di sini taman bunga. Tapi kalau bunganya yang pertama itu indah, menyenangkan hati, namun kalau bunganya yang kedua pasti tutup hidung semuanya. Bunga bangkai. Jadi boleh namanya bunga, namun bunga apa dulu? Kalau bunga yang ada di taman itu halal, tapi kalau bunga yang ada pada utang piutang itu bunga yang haram. Jadi jangan terperdaya dengan nama yang indah, nama yang bagus. Namun pikirkanlah apa arti dari kata-kata tersebut. Apa hakikat yang tersirat, tersimpan di belakang nama tersebut. Setelah kita mengetahui, ibu-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian telah mengetahui pembagian akad. Ditinjau dari berbagai sudutnya. Ditinjau dari konsekuensinya. Ditinjau dari tujuannya. Ditinjau dari karakternya. Dengan menguasai pembagian akad ini, diharapkan kita sudah mulai memiliki gambaran tentang di mana terjadi riba dan kapan terjadi keuntungan. Sekali lagi saya tekankan, riba yang itu adalah penghasilan haram itu terjadi pada akad-akad sosial, terutama pada akad utang piutang. Dan keuntungan riba itu terjadi pada akad komersial. Ini poin pertama yang harus diingat-ingat. Poin kedua, sebagai dasar untuk memahami riba, di antara tadi yang telah digambarkan adalah akad, itu ada akad yang memindahkan kepemilikan dan akad yang tidak memindahkan kepemilikan. Nah, investasi itu adalah akad yang tidak memindahkan kepemilikan uang. Tatkala bapak dan ibu menginvestasikan uang pada perusahaan, itu dengan beli saham. Saham perusahaan dibeli, Anda sebagai investor, maka Anda akan segera menerima surat saham sebagai bukti bahwa bapak ibu sebagai pemilik atas perusahaan. Dan nanti kalau terjadi rapat umum pemegang saham RUPS, bapak akan diikut sertakan. Kenapa? Bapak sebagai pemilik perusahaan, karena ini adalah investasi. Namun dalam hutang piutang, kalau tetangga bapak mau berhutang dan hutangnya itu digunakan untuk membangun perusahaan, membangun toko, maka toko itu bukan milik bapak. Ini poin kedua. Jadi untuk membedakan antara investasi dengan riba, tanyalah status Anda. Saya sebagai pemilik atau bukan? Kalau sebagai pemilik berarti investasi, dan itu indikator bahwa keuntungan yang akan Anda peroleh itu adalah halal. Namun kalau Anda dikatakan tidak, Anda bukan sebagai pemilik, Anda hanya akan diberi alat bukti yang membuktikan bahwa Anda pernah menyimpankan, menghutangkan, meminjamkan, menyalurkan dana sejumlah tertentu dan Anda sebagai ucapan terima kasihnya akan diberi imbalan. Nah, imbalan ini adalah riba karena Anda bukan sebagai pemilik. Ini poin kedua. Poin ketiga yang harus dikuasai, dipahami bahwa di dalam dunia investasi pemilik itu harus menanggung kerugian usaha. Harus menanggung kerugian usaha. Kalau perusahaan yang dibangun itu bangkrut, maka Anda harus bertanggung jawab. Namun dalam akad utang piutang, kreditur tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung, yang diderita oleh debitur. Jadi kalau Anda mengutangkan uang ke tetangga, habis diutangi uangnya dicopet orang, maka Anda tidak bertanggung jawab. Anda hanya berkata, saya tidak tahu uang Anda dicopet atau tidak, yang penting saya mengutangi 1 juta harus kembali 1 juta. Ini 3 poin ini. Kalau Bapak Ibu telah menguasai 3 hal ini, maka Bapak telah mengetahui kunci-kunci memahami riba. Kunci-kunci memahami riba. Saya ulang lagi. Saya mulai dari yang terakhir. Kerugian ditanggung siapa? Anda turut serta menanggung kerugian. Berarti ini indikator Anda sebagai investor, bukan sebagai kreditur. Kemudian kedua, Anda sebagai pemegang saham, pemilik, kalau dibilang ya, berarti investasi dan insya Allah hasilnya adalah halal. Namun kalau bilang bukan, kalau ada rapat umum pemegang saham RUPS, Anda tidak ikut sertakan, berarti itu bukan investasi. Yang terjadilah hutang, piutang yang mendatangkan keuntungan. Dan poin yang ketiga, nama jangan terlalu dipermasalahkan. Karena kalau ada penawaran, Pak, ada penawaran dari siapa saja, Pak, saya mau investasi, saya mau kerja sama, saya mendirikan, merintis perusahaan dengan Bapak. Bapak sebagai investor, saya sebagai pelaku usaha. Ini nama, Pak. Investasi, pelaku usaha, itu sekedar nama. Jangan terlalu dipikirkan. Tanyakan 2 hal tadi. Anda mengatakan saya sebagai investor? Ya. Berarti saya sebagai pemilik perusahaan. Kalau dibilang ya, berarti betul-betul itu adalah investasi. Namun kalau dibilang bukan, Pak, perusahaan adalah milik saya, Bapak sebagai memberikan pemodalan sebagai investasi, kalau ada keuntungan nanti saya beri sekian persen dari keuntungan, maka katakan tidak, ini bukan investasi, ini adalah utang, piutang yang mendatangkan riba. Dan pertanyaan yang kedua yang harus ditekankan adalah, kalau terjadi kerugian, siapa yang tanggung jawab? Saya sepenuhnya, Pak. Berarti ini bukan investasi, ini adalah utang, piutang. Karena silakan datang ke perbankan syariah mana saja atau perusahaan investasi mana saja, pasti yang biasanya dipaparkan, dipresentasikan kepada Bapak Ibu adalah yang enaknya, keuntungannya. Bapak sedang dibuai dengan janji manis akan terjadi keuntungan, prediksi kami akan demikian, akan laku, akan cerah, macam-macam. Modal Bapak akan segera kembali dalam sekian bulan, sekian tahun. Ini jangan didengar dulu, Pak. Tolong segera dikat. Dan garis bawahi 2 pertanyaan tadi. Saya sebagai pemilik saham bukan? Kalau bilang ya, berarti itu pertanda ini adalah benar-benar investasi. Kemudian kedua, kalau terjadi kerugian, siapa yang nanggung? Ya Bapak turut menanggung, Bapak sebagai investor. Berarti ini benar-benar investasi yang insya Allah halal. Namun kalau 2 hal ini tidak dijawab, yang berbelit ke sana kemari, itu indikator sejati yang terjadi ialah hutang piutang yang mendatangkan bunga, dan itu pasti haram. Baik. Setelah kita mengetahui indikator-indikator atau pertanda-pertanda, tanda-tanda utama yang membedakan antara riba dan investasi, saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang hikmah. Mengapa riba secara sejarah historis telah menjadi biang hancurnya umat-umat sebelum kita. Allah telah menegaskan, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, wa aklim amwal nas. Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada orang Yahudi yang diantaranya ialah dirubah wujud mereka menjadi kera. Allah rubah wujud mereka menjadi kera. Allah sebutkan alasannya di antara adalah wa akhdhihimur riba. Mereka karena makan riba salah satu sebabnya. Wa qad nuhu anhu padahal sudah dilarang. Wa aklihim amwal nas bil batil. Dan juga di antaranya ialah karena mereka memakan harta orang dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, mungkin ada bertanya, sedemikian beratkah dosa riba? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengadab umat sebelum kita, orang Yahudi dirubah wujudnya menjadi kera di antaranya. Allah jelaskan, memang berat hukumannya, Pak. Nah, karena sini saya sebutkan mengapa riba dimusuhi. Mengapa riba harus ditinggalkan? Apa hikmahnya, untungnya kalau saya itu meninggalkan riba? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ini panjang lebar dalam Al-Qur'an Karim. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanun nas, ayat 275 sampai 280 dalam surat Al-Baqarah. Nah, ini saya sarikan beberapa poin yang bisa disimpulkan dari 5 ayat di atas. Yang pertama, orang yang memakan riba telah Allah berikan ancaman. Kelak di hari kiamat ia dibangkitkan bagaikan orang gila, bagaikan orang yang kesurupan. Sebagai hukuman dari cinta dia terhadap harta yang berlebih. Orang yang mabuk cinta itu biasanya dia tidak normal. Ngomongnya juga ngelantur ke sana kemari, perbuatannya juga tidak normal. Itu orang yang sedang mabuk cinta. Begitu juga orang yang mabuk cinta dengan harta, dari kiamat Allah bangkitkan dia benar-benar bagaikan orang gila. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini tidak ada yang menginginkan bila kelak di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan yang mengenaskan seperti bagaikan orang gila, bagaikan orang yang kesurupan. Kemudian yang kedua adalah dikarenakan riba itu adalah cara memperoleh keuntungan yang haram. Jelas-jelas zalim. Jelas-jelas zalim. Karena dalam ayat Allah mengatakan at'afan mudha'af, ya alladzina amanu la ta'kulu riba at'afan mudha'af. Janganlah kau makan riba yang itu berlipat ganda. Orang berutang 1 juta namun pada akhirnya menjadi 10 juta. Jadi 100 bisa lebih. Karena Islam mengatakan itu adalah mata pencaharian yang haram karena jelas-jelas tidak adil, mendzalimi. Dan yang lebih ironisnya, biasanya yang bayar riba itu biasanya orang yang sedang kesusahan, orang yang miskin. Yang mungut riba itu adalah orang kaya. Jelas-jelas ini adalah kenyataan atau fakta hubungan antara orang yang mampu dan orang yang miskin dengan cara-cara yang tidak benar, tidak manusiawi. Orang yang sedang susah bukannya ditolong, namun malah terus diinjak dan terus diinjak. Karena Islam dengan tegas mengatakan adalah perbuatan yang haram. Makanya Allah mengatakan wa ahallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau jual beli ini ada pertukaran kepentingan. Jual, Anda dapat barang dan saya mendapatkan uang. Sewa menyewa, Anda mendapatkan barang, kegunaan barang, saya mendapatkan uang, ada imbal balik. Namun riba, apa yang terjadi? Yang miskin terus diisap, penghasilannya terus diisap oleh orang yang kaya terus menerus kaya. Tidak sebanding. Kemudian, yang ketiga, Allah dengan tegas mengatakan bahwa para pemakan riba itu tempatnya ialah neraka. Makanya Allah mengatakan faulaika ashabun nar hum fiha khalid. Bukan sekedar menghuni neraka, Allah ancam hum fiha khalid, mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian yang keempat, Allah mengancam yamhaqullahu riba. Allah itu pasti membinasakan riba. Allah akan menghancurkan riba dan itu telah terbukti. Para pakar ekonomi telah mempelajari berbagai macam kejadian krisis ekonomi yang menimpa dunia dan terbukti semuanya ialah karena konsep riba, yang uang menghasilkan uang. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang makan riba sebagai orang yang ingkar nikmat. Ia diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki tanpa imbalan, namun sekedar di tiba saatnya ia menolong saudaranya, ia tidak mau. Allah sudah memberikan kelapangan, memberikan kemudahan kepada dia, namun ia tidak mau memberikan kemudahan kepada saudaranya. Kemudian yang lebih parah lagi ialah pemakan riba itu ditantang berperang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, kelak di hari kiamat para pemakan riba itu akan dikatakan kepada mereka, "Khudhu silahakum, ambillah senjata kalian dan segera lawanlah Allah Subhanahu wa taala." Dan mana mungkin manusia bisa melawan Allah? Dan selanjutnya yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menjuluki orang-orang yang makan riba itu sebagai orang yang aniaya, orang yang zalim. Orang yang zalim. La tadlimuna wala tudlamun. Dan yang kedelapan, jelas-jelas pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan riba itu lawan dari sedekah. Ini sebagian dari alasan kenapa riba diharamkan dalam syariat, kenapa riba diperangi oleh agama Islam. Dan untuk sedikit menggambarkan lebih jauh tentang dampak negatif riba dan dosanya, betapa besarnya dosa riba, saya menukilkan hadis di atas. Silakan lihat, riba idnani wasab'una syu'bah atau baban, adnaha mithlu idyanir rajuli ummah. Riba itu ada 72 pintu, dan pintu yang paling kecil, pintu yang paling sempit, dosa itu bagaikan menzinai ibu sendiri. Bapak ibu bisa bayangkan betapa dosa besarnya dosa anak durhaka yang sampai tega menzinai ibunya sendiri. Dan ini ternyata adalah dosa riba yang paling kecil. Kalau sampai terjadi di masyarakat, anak laki-laki menzinai ibunya sendiri, itu pasti jelek sekali pandangan penilaian masyarakat. Namun ternyata sejelek-jeleknya anak yang menzinai ibunya, itu adalah dosa paling ringannya pemakan riba. Bapak bisa bayangkan, ibu bisa bayangkan betapa besar dosa riba. Karena Pak Lo mengatakan dosa besar, paling besar setelah syirik ialah makan riba. Karena tidak ada dosa yang hukumannya itulah ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berzina hukumannya berupa dirajam. Masih sesama manusia hubungannya, yang menindaki apa yang menindaklanjuti hukumannya. Yang mengeksekusi eksekutornya masih manusia. Orang mencuri dipotong tangannya, itu manusia yang sebagai eksekutornya. Namun riba, eksekutornya adalah langsung Allah SWT. Allah yang akan langsung menantang perang dia. Artinya Allah akan langsung menjatuhkan hukumannya langsung, bukan lagi melalui perantara sesama manusia. Pada hadis lain, Rasulullah SAW menggambarkan tentang dosa riba. Katanya, inna dirham yusibuhu rajul minar riba a'zamu indallahi fil khati'ah min 36 zinyah yazniha rajul. Satu dirham uang yang dimakan oleh orang yang memakan riba, yang pekerjaannya riba, itu dosanya lebih besar dibanding 36 kali berzina. Satu dirham uang yang diperoleh dari riba itu dosanya lebih besar dibanding 36 kali berzina. Bapak ibu sekalian, misalnya ibu memiliki suami yang kerja di riba, ini bagaikan satu dirham. Satu dirham itu nilainya sekarang itu 4,4 gram perak. Itu kira-kira sekarang nilainya tidak sampai 50 ribu. Jadi anggap bulatkan 50 ribu. 50 ribu yang dimakan dari hasil riba membungakan uang, itu dosanya lebih besar dibanding 36 kali berzina. Luar biasa. Ini bukan berarti karena dosa zina yang kecil, tidak. Karena dosa ribanya yang terlalu besar. Bukan karena zina itu dosanya kecil, bukan. Bukan berarti ini menjadi alasan kalau gitu lebih baik zina saja, tidak. Namun ini gambaran betapa besarnya dosa zina. Kemudian di antara alasan mengapa riba diharamkan dalam Islam, karena riba telah terbukti menjadi biang kehancuran umat. Umat-umat sebelum kita telah diadab. Umat-umat sebelum kita telah dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala, Yahudi misalnya. Mereka dirubah wujudnya menjadi kerodah wal khanazir, menjadi kera dan babi yang kemudian akhirnya mereka dibinasakan. Itu diantaranya adalah sebab riba. Dan krisis ekonomi yang melanda dunia sepanjang sejarah juga bermula dari riba. Karena Rasulullah SAW mengatakan inar riba wa in kathur fa'aqibatuhu ila qal. Riba walaupun sesaat itu bisa banyak berlipat ganda, namun pasti cepat atau lambat pasti akan segera hancur, akan menjadi sedikit. Dan itu terbukti. Rentenir di mana saja itu tidak nunggu sampai dia akhir ajalnya. Biasanya sebelum dia datang ajalnya, usahanya sudah hancur. Itu sudah menjadi sunnatullah di mana-mana. Para rentenir sebelum dia mati, biasanya usahanya sudah hancur. Bukan hanya usahanya saja, namun keluarganya juga porak-poranda, negerinya juga na'udzubillah turut sengsara. Ini sudah menjadi sunnatullah. Innar riba wa in kathura fa'aqibatuhu ila qal. Riba walaupun banyak, terasa banyak, namun pasti itu akan berujung pada kehancuran. Setelah kita mengenal garis besar tentang perniagaan dan kita sudah mengetahui betapa besarnya dosa riba, maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk lebih mendalam mengenal hakikat riba. Kalau tadi saya sudah menggariskan bahwa nama itu tidak begitu penting, yang penting adalah hakikat, substansi suatu masalah. Karena di sini saya kembali menekankan apa sejatinya riba itu. Rasulullah SAW telah memberikan penjelasan tentang ini dengan bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan yang lainnya, walaupun secara sanad hadis ini lemah, namun para ulama sepakat tentang kandungannya. Para ulama sepakat tentang kandungannya. Jadi di dalam ilmu hadis ada hadis-hadis yang lemah, namun kandungannya disepakati oleh para ulama. Di antaranya hadis ini, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kemudian di antaranya hadis yang menjelaskan tentang hukum air yang terkena najis. Hadis yang mengatakan illa ma ghayyara ta'mahu aw lawnahu aw rihahu. Najis yang tercemar dalam air itu tidak akan bisa merubah air menjadi najis kecuali bila warna, rasa dan aromanya itu telah berubah. Tambahan illa ma ghayyara rihahu wa ta'mahu lawnahu ini riwayatnya lemah. Namun para ulama sepakat bahwa air yang telah berubah sifatnya, warna, rasa dan baunya karena terkena najis itu menjadi najis. Oleh karena itu, para ulama mengatakan walaupun secara jalur sanad hadis ini lemah, namun secara makna kandungannya itu disepakati oleh para ulama. Karena para ulama mengatakan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu ada hadis yang lafadznya mutawatir, teksnya diriwayatkan dari jalur yang banyak. Namun ada pula hadis-hadis yang mutawatir maknan, kandungan maknanya, inti maknanya ini diriwayatkan dari berbagai macam hadis yang berbeda-beda teksnya. Dan ini salah satunya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Dan ini hadis yang sepakat oleh para ulama sebagai hadis yang bisa diamalkan walaupun secara sanadnya lemah. Jadi inilah inti dari akad riba. Jadi setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, riba. Karena tadi saya garis bawahi, untuk mengetahui keuntungan atau riba, saya sudah mengatakan memberikan dua indikator utama. Anda sebagai pemilik atau bukan. Dan yang kedua, kerugian usaha siapa yang menanggung. Karena dua hal ini adalah pembeda utama antara investasi dengan utang piutang. Dengan demikian, sekarang kita membicarakan, kita sudah mulai mengerucut pada utang piutang. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Namun ketahuilah bahwa para ulama telah mengatakan riba secara syariat itu ada dua jenis. Riba yang pertama ialah riba fadl, dan yang kedua adalah riba nasiah. Riba fadl itu riba pada barter, dan riba nasiah adalah riba pada utang piutang. Yang dimaksud dengan riba fadl ialah riba yang terjadi pada barter barang-barang tertentu, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, korma dengan korma. Ini disebut dengan riba fadl. Dan riba jenis pertama atau yang kedua ialah riba nasiah. Nah, riba nasiah ialah riba yang terjadi pada utang piutang, yaitu kalau saya utangi 10 ribu tidak bayar menjadi 15, tidak bayar menjadi 20, namanya riba nasiah. Kalau tadi riba fadl itu terjadi pada akad utang piutang, yang Allah tegaskan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudhafah, wahai orang yang beriman janganlah kalian makan riba yang itu akan berlipat ganda. Mujahid orang Mu'tala menjelaskan apa itu hakikat riba nasiah. Hakikat riba apa yang terjadi pada orang jahiliyah dahulu, kalau mengutangi jatuh tempo belum dibayar maka akan diminta tambah, seperti yang terjadi di perbankan sekarang. Bertambah bulan maka akan bertambah bunganya, terus berlipat ganda, sehingga dari utang yang 10 menjadi 100, 100 menjadi 1000, 1000 menjadi 1 juta dan seterusnya. Inilah riba. Nah, karena itu ikhwan wa akhwati, ketika kita berbicara tentang riba, maka kita harus mengenal dua jenis riba ini, riba nasiah dan riba fadl. Bukan hanya riba nasiah yang hanya terjadi utang piutang, namun juga ternyata ada yang disebut dengan riba fadl, yaitu riba yang terjadi pada barter. Tolong diingat, akad barter emas dengan emas. Dan para ulama telah menjelaskan, dan ini pendapat jumhur ulama, mengatakan bahwa riba fadl itu berlaku pada emas, perak, atau yang menggantikan peranan emas dan perak, yaitu berupa mata uang di zaman sekarang, yang menggantikan fungsi emas sebagai alat transaksi dan menggantikan emas sebagai alat ukur kekayaan. Tolok ukur kekayaan. Sekarang manusia di zaman sekarang secara internasional telah sepakat bahwa tolok ukur kekayaan adalah dengan mata uang, dengan rupiah, dolar dan yang serupa. Dan alat transaksi di zaman sekarang ialah uang kertas, bukan lagi emas dan perak. Nah, di depan Anda sekarang sudah saya angkat satu diagram perbandingan antara tabungan dengan utang piutang. Kita sekarang, di zaman sekarang, di perbankan tidak ada yang disebut dengan utang piutang, Pak. Kecuali kalau Anda yang datang. Anda tidak punya uang, datang dibilang utang. Namun kalau Anda datang membawa uang, tidak dibilang utang, namun dibilang tabungan. Nah, saya akan buktikan bahwa sejatinya yang dinamakan dengan tabungan itu adalah utang piutang dan bukan tabungan, bukan titipan. Tabungan yang dalam bahasa Arab ini disebut dengan wadiah, itu setnya bukan wadiah, bukan tabungan. Setnya adalah piutang yang Bapak berikan kepada perbankan. Dilihat, di dalam diagram ini telah saya jelaskan bahwasanya tabungan, kalau namanya tabungan atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan wadiah, di dalam perbankan syariat yang ada di Indonesia juga digunakan kata-kata wadiah. Wadiah di dalam Islam, dalam syariat Islam, itu biasanya tidak boleh digunakan. Karena wadiah itu artinya adalah titipan. Makanya seringkali pegawai perbankan syariat mengatakan, Bapak nitip. Nitip sekian juta, sekian ribu. Mereka menggunakan bahasa titipan, padahal sejatinya bukan titipan. Karena ternyata uang yang Bapak setorkan ke perbankan itu dikelola, bukan disimpan. Sehingga sejatinya yang terjadi adalah Bapak itu menghutangi perbankan dan bukan menitip uang di perbankan. Kemudian kalau tabungan atau yang disebut dengan wadiah titipan, itu status kepemilikan adalah tetap milik Bapak. Kalau nitip itu pasti akan tetap menjadi milik, namun kalau di perbankan tidak. Uang Bapak secara sah akan menjadi milik perbankan dan akan dikelola sesuka hati manajemen. Manajemen perbankan silahkan, dia mau terserah Bapak, bahkan tidak mau tahu. Kemudian kalau terjadi keuntungan dalam wadiah, maka wadiah itu seharusnya keuntungan sepenuhnya milik Bapak. Kalau Bapak nitip sapi, misalnya Bapak safar, sapinya beranak, mau tidak mau kan anaknya akan jadi milik Bapak, bukan milik yang dititipi. Namun kalau di perbankan, Bapak nitip, namun keuntungannya milik siapa? Milik yang dititipi. Sehingga sejatinya yang terjadi adalah hutang-hutang dan bukan penitipan. Dan yang terakhir, resiko. Bapak sepenuhnya tidak tanggung jawab terhadap resiko yang terjadi pada keuangan. Cabang bank tersebut terbakar, cabang bank tersebut dirampok. Bapak tidak mau tahu, pokoknya Bapak tahunya di buku tabungan ada 100 juta, maka Bapak harus bisa mencairkan 100 juta. Sehingga yang terjadi apa? Sejatinya Bapak menghutangi perbankan dan bukan menitip uang. Sekarang saya buat perbandingan lagi antara piutang dengan mudharabah, yang konon katanya akad mudharabah ini menjadi tulang punggung berdirinya perbankan syariat. Pertama, tadi masalah piutang. Piutang itu status uang menjadi milik debitur, orang yang berhutang. Namun kalau dalam mudharabah tidak. Dalam mudharabah status mudharabah modal yang kemudian dikelola dan dijadikan sebagai modal mendirikan usaha, perusahaan, maka perusahaan tadi menjadi milik pemodal. Namun prakteknya di dunia perbankan, termasuk perbankan syariat, tidak. Uang Bapak digunakan untuk membeli saham, digunakan untuk mendirikan perusahaan, menjalankan suatu usaha, namun Bapak tidak pernah menjadi pemilik. Tidak pernah ada surat saham sebagai bukti Bapak adalah pemilik modal. Kemudian kalau terjadi keuntungan dalam akad utang piutang, maka keuntungan sepenuhnya milik debitur, orang yang berhutang. Namun kenyataannya dalam dunia perbankan Bapak tidak, Bapak malah diberi bagian. Ini bukti bahwasanya yang terjadi bukan investasi, namun adalah utang piutang yang mendatangkan keuntungan. Kemudian dalam piutang, piutang pasti akan kembali utuh tanpa ada resiko. Dan itu yang Bapak alami dalam dunia perbankan. Aman. Makanya di antara tujuan orang menitipkan uangnya di perbankan adalah untuk safety. Kebutuhan aman, takut kalau di rumah takut dirampok, takut dicuri. Agar aman apa? Diletakkan di perbankan, ditabungkan, didepositokan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau terjadi gagal usaha, dunia perbankan menjamin Bapak. Bank pilot kayak Bank Century misalnya, gagal usaha, ditipu, dikorupsi, nasabah tidak tahu. No. Pokoknya uangnya kembali. Sehingga yang terjadi apa? Sejatinya terjadilah hutang piutang dan bukan investasi. Kalau investasi bapak ditipu ya, uang bapak harus hilang. Tapi kenyataannya bapak aman. Sehingga ini membuktikan bahwa yang terjadi dalam dunia perbankan adalah utang piutang dan bukan investasi. Nah, ini ada lagi link perbandingan antara bagi hasil dengan upah. Kalau bagi hasil, maka bagi hasil itu ditentukan dengan persentase. Persentase sekian persen dan sekian persen. Namun kalau upah biasanya dalam nominal tertentu, 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Kalau dalam bagi hasil, status yang terjadi antara pemodal dengan pelaku usaha itu statusnya adalah partner usaha, syarik dalam bahasa Arabnya. Namun dalam utang piutang, dalam upah pegawai statusnya adalah pegawai dengan majikan sebagai pemilik pekerjaan. Kalau bagi hasil fluktuatif, kalau upah tetap. Kemudian bagi hasil itu hanya terjadi kapan kalau ada keuntungan, ada hasil. Namun kalau upah itu tetap. Untung tidak untung, hasil tidak hasil, pasti dapat. Dan itulah yang terjadi di perbankan. Di perbankan tetap, Pak. Walaupun nilainya yang fluktuatif, tapi pasti dapat. Kalau dalam mudharabah kalau tidak untung ya tidak dapat, Pak. Tapi kenyataannya kan dalam dunia perbankan, nasabah pasti dapat walaupun jumlahnya yang fluktuatif. Dan ini indikator bahwa yang terjadi sebabnya bukan bagi hasil. Ini beberapa hal yang perlu dipahami sebelum kita mengenal riba, apalagi lebih jauh mengenal apa yang disebut dengan perbankan syariat. Jadi tadi saya garis bawahi, dari apa yang tadi saya sampaikan, sebetulnya inti permasalahan, titik berat yang saya sampaikan ada pada dua hal. Tanyakan siapa bapak, statusnya sebagai pemilik atau bukan. Yang kedua, kalau kerugian, apa tanggung jawab saya? Kalau bapak bertanggung jawab atas kerugian dan bapak sebagai pemilik, maka itu investasi dan itu halal. Kalau kenyataannya adalah bapak bukan sebagai pemilik unit usaha, tidak memegang surat saham, bukan sebagai pemilik badan usaha yang dibangun dengan modal bapak, maka itu indikator adalah riba. Indikator terjadinya praktek-praktek riba, bukan investasi. Karena tadi dari yang saya sampaikan tadi pagi, intinya penekanannya hanya pada dua masalah. Tanyakan status bapak sebagai siapa. Kalau dibilang sebagai nasabah, ya sudah, itu bahasa Anda. Saya sebagai pengusaha hanya kenal pemilik, bukan pemilik, pegawai dan majikan. Itu sebagai pengusaha. Kalau dunia perbankan namanya nasabah, saya tidak tahu nasabah. Bahasa saya tolong dibahasakan dengan bahasa saya sebagai pengusaha. Saya ini sebagai pemegang saham, investor yang artinya memegang saham atau bukan. Kalau saya sebagai pemegang saham berarti ini halal. Tapi kalau saya bukan sebagai pemegang saham, maka nama nasabah ini hanya kamuflase dari debitur atau kreditur. Itu saja yang terjadi. Jadi dua hal, pemilik dan resiko usaha. Kalau kita sudah mampu menjawab dua pertanyaan ini, siapa saya dan apa tanggung jawab saya kalau terjadi kerugian, maka akan ketahuan itu halal atau riba. Karena dua hal ini silahkan buktikan. Dua hal ini, status bapak dan tanggung jawab atas kerugian usaha, ini adalah dua pertanyaan yang merupakan pantangan perbankan syariat. Mereka tidak mau. Berusaha muter-muter untuk tidak menjawab. Padahal nanti akan saya sebutkan, undang-undangnya dalam syariat, dalam Indonesia, regulasi BI telah jelas. Kalau dana bapak yang dikelola oleh perbankan dan kemudian disalurkan ke pihak ketiga dan ternyata pihak ketiga tersebut gagal, maka kerugian ditanggung oleh bank yang dalam ini sebagai pemodal. Harusnya undang-undang ini juga diterapkan kepada bapak yang katanya sebagai pemodal dan bank sebagai pelaku usaha, ternyata tidak diterapkan. Sehingga sejatinya yang terjadi ada standar ganda. Ketika dengan pihak ketiga ada undang-undangnya sendiri, dengan pihak pertama ada undang-undangnya tersendiri. Padahal hubungannya kan sama antara pemodal dan pelaku usaha. Sini statusnya pemodal dan pelaku usaha, namun perlakuannya beda. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak benar. Yang benar sana atau yang sini? Dan menurut saya, yang saya pahami, yang benar adalah undang-undang BI yang diterapkan antara bank dan pihak ketiga yang notabene sebagai pelaku usaha. Karena kalau Bapak ingin tahu tentang hukum perbankan sekarang yang ada, silahkan menyamar sebagai pelaku usaha yang sedang membutuhkan modal. Tanya, kalau saya rugi, gagal usaha, apa tanggung jawab saya? Dan di lain kesempatan nyamar lagi kalau Bapak sebagai pemodal. Sebagai pemodal, kalau saya sebagai pemodal, apakah saya sebagai pemilik pemegang saham yang nanti akan disertakan dalam RUPS, rapat umum pemegang saham atau tidak? Jawabannya pasti tidak. Dari situ Bapak akan tahu apa yang terjadi, apakah itu investasi atau bunga membungakan uang. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan atau sesi pertama ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua setelah kita sholat duhur. Sudah ada beberapa pertanyaan dan banyak bahkan yang masuk. Pertanyaan pertama, tolong didengarkan Bu. Bolehkah meminta jaminan atas piutang tanpa meminta apa-apa dari yang terhutang? Tadi saya sudah jelaskan bahwa jaminan itu adalah suatu hal yang dibolehkan, bahkan dianjurkan. Kalau ada orang berhutang kepada Bapak atau Ibu, agar uang Bapak aman dan tidak hilang, maka syariat secara Islam membolehkan Anda untuk meminta barang jaminan, namun dengan catatan barang jaminan tersebut tidak boleh dimanfaatkan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya ialah yang dijaminkan ialah surat menyuratnya. Kalau kendaraan ya surat kendaraannya, kalau tanah ya sertifikat tanahnya, kalau barang ya yang ada suratnya maka suratnya yang ditahan, sehingga uang kita aman dan barang masih tetap dimanfaatkan oleh pemilik barang atau dalam hal ini debitur yang berhutang. Namun ada satu kasus yang sering terjadi di masyarakat, yaitu orang yang menggadaikan ladang. Tolong Bu, didengarkan Bu. Ada kasus di masyarakat yang sering terjadi, yaitu gade berbentuk ladang. Seringkali ladangnya dikelola, begitu juga kendaraan. Kendaraannya dikendarai, ditunggangi, dimanfaatkan. Ini adalah praktek riba. Masuk dalam sabda Rasulullah SAW, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Ada pertanyaan yang ini adalah kasus progres yang baru, kontemporer. Tabungan haji syariah, di mana pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah untuk pergi haji. Contoh, bank meminjamkan nominal 20 juta dan dalam waktu 3 tahun nasabah harus mengembalikan sebesar 23 juta. Ini adalah riba. Karena pada hakikatnya ibu diutangi 20 dan kembali 23. Ini bukan investasi, ini adalah utang piutang. Jadi yang disebut dengan nama investasi kah atau mudharabah kah itu sekedar nama saja, sejatinya itu adalah praktek riba akal-akalan saja. Karena sejatinya ibu hanya diutangi sejumlah uang dan kemudian kembali dalam nominal yang lebih besar. Tidak ada proyek investasi yang ibu jalankan atau bapak jalankan. Yang ada adalah bapak mendapatkan layanan berangkat haji dan kemudian membayar lebih dari yang diberikan. Ustaz, dikarenakan nilai uang selalu menurun, bolehkah apabila ada orang mau hutang 10 juta yang kemungkinan lama kembalinya, lalu kita pinjami saja misalkan kalung seberat 20 gram dengan karat 24 karat sehingga dia pun nanti mengembalikan dengan emas tersebut, boleh mengembalikan atau meminjamkan uang barang dan kembali pun dalam bentuk barang. Namun kalau meminjamkan dalam bentuk uang 10 juta misalnya, yang saat ini bisa digunakan untuk membeli emas sebesar 1 on misalnya 100 gram, maka walaupun nilai uang terjadi inflasi turun terus 10 tahun yang akan datang, dia hanya mengembalikan 10 juta saja. Sehingga kalau 10 tahun yang akan datang nilai emas 1 on adalah 20 juta, maka itu tidak ada korelasinya dengan jumlah piutang yang dikembalikan. Tetap harus 10 juta. Karena kalau ibu khawatir terjadi inflasi, ya utangnya dalam bentuk barang. Namun, ketahuilah doktrin adanya inflasi ternyata itu tidak sepenuhnya benar. Sekarang ini, ibu sedang merasakan, membuktikan bukti yang nyata bahwa inflasi tidak terus-menerus terjadi. Kenyataannya, rupiah terus menguat. Kalaulah bukan karena BI yang mengerem, menahan laju penguatan rupiah, maka rupiah di sekarang ini mungkin sudah 7.000 satu dolarnya. Namun karena terus ditahan untuk menyelamatkan para eksportir dan importir, maka laju rupiah ini terus landai. Jadi doktrin adanya inflasi itu tidak benar, Bu. Buktinya sekarang rupiah sedang menguat. Dulu rupiah sedang turun, dari sekarang rupiah sedang menguat. Bila kita membantu menukarkan uang sebesar 1 juta tanpa melebihkan, hanya saja uang tukarannya diserahkan saat setelah pulang kerja, apakah itu termasuk riba? Tidak, itu telah tolong-menolong, tidak masalah. Apa hukumnya menjadi broker rumah atau apartemen? Siapakah yang menentukan fee broker, apakah riba atau bukan? Boleh, asalkan transparan. Kadangkala broker itu mengesankan dia adalah pemilik rumah, padahal bukan. Kadangkala ya memarkup harga sesuka hatinya, padahal harga telah ditentukan oleh pemilik barang. Tapi kalau dia transparan, harga dari pemilik barang jelas, kemudian dia tidak markup, namun dia minta fee dari pemilik penjual dan juga meminta fee dari pembeli, itu adalah sah-sah saja, tidak masalah. Bolehkah kita meminjamkan uang dalam bentuk dinar atau koin emas? Boleh-boleh saja, tidak masalah. Dan kembalinya pun dalam bentuk dinar, tidak masalah. Bagaimana sikap saya kepada customer yang suka minta bon kosong? Tidak boleh dilayani. Karena jelas itu ta'awun dalam perbuatan dosa. Karena kita semuanya sudah tahu itu rahasia umum, bahwasanya bon kosong itu akan digunakan untuk sarana korupsi. Dalam akan investasi, apakah kita harus mengetahui secara detail sumber-sumber dana dari masing-masing investor? Tidak, tidak harus. Jadi kalau Bapak atau Ibu sebagai pengelola, sebagai pelaku usaha, Bapak Ibu tidak mesti tahu, tidak bahkan tidak harus tahu, bahkan juga tidak disyaratkan untuk tahu dari mana sumber dana investor atau pemodal. Bahkan termasuk ilmu yang kalau kita miliki membahayakan atau merugikan kita sendiri. Kenapa? Kalau ibu tahu sumber dana investor adalah dari perbuatan haram, maka ibu memiliki tanggung jawab baru, yaitu mengingkari kemungkaran. Makanya perlu mengatakan termasuk perbuatan bid'ah, perbuatan yang dosa atau haram, ialah mengusut asal-usul harta orang. Karena ibu bisa bayangkan, andai ibu berbelanja dan ibu terus mengusut dari mana modal penjual. Ketika ibu berjualan, ibu mengusut dari mana modal pembeli, uang pembeli di depan, maka yang terjadi adalah pertumpahan darah. Setiap ada orang datang membeli, ibu tanya, Pak, uangnya dapat dari mana, Pak? Dari mencuri, Pak, ya. Kalau yang datang adalah perempuan, penampilannya tidak santun misalnya, pakai rok mini, tanya, Bu, uangnya dapat dari mana, Bu? Dari PSK, Bu, ya. Itu pasti akan terjadi pertumpahan darah. Makanya perlu mengatakan termasuk perbuatan bid'ah kita mengusut asal-usul harta orang. saya meminjamkan uang kepada teman saya tidak minta lebih, tapi dia melebihinya, memberikan hadiah misalnya, melebihinya ngasih kepada anak saya, apakah itu termasuk riba? Bukan. Kalau tidak ada kesepakatan di depan, dan juga tidak ada janji dari debitur di depan, namun sebagai imbalan jasa, rasa terima kasih telah ditolong, sah-sah saja dia memberikan lebih. Hal ini pernah dipraktekkan Rasulullah SAW ketika beliau berhutang seekor anak unta, kemudian beliau mengembalikannya dalam bentuk unta yang sudah dewasa. Dan kemudian beliau bersabda, inna min khairikum ahsanukum qadha'an. Sejatinya di antara orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik ketika membayar piutang. Pertanyaan tentang persentase, apa berapa persenkah nominal keuntungan yang boleh diambil? Tidak ada batasan. Silakan mengambil keuntungan 100% bahkan, atau lebih atau kurang, silakan, tidak ada batasan. Yang penting keuntungan tersebut diambil dengan cara-cara yang halal, dengan transparan, tidak ada penipuan, tidak ada pemalsuan dan seterusnya. Saya bekerja di BUMN, sebagian keuntungan BUMN itu untuk disalurkan kepada pedagang kecil yang pengembaliannya dengan cara mencicil dan ditambah jasa administrasi. Bagaimana hukumnya saya bekerja di situ? Tidak masalah halal. Dan secara corporate, apakah BUMN tersebut pendapatannya halal? Insya Allah halal, tidak masalah. Namun, karena ini adalah hal yang kecil saja, itu tidak sampai mempengaruhi kepada hasil perusahaan. Ana memiliki pemilik modal yang bekerja dengan bagi hasil 30% banding 70%. Pada proyek pengadaan alat tulis untuk sebagian universitas, untuk proyek 1, 2, 3, 4 lancar, di proyek kelima yang menjalankan proyek menghilang dengan berbagai upaya, akhirnya kami bicara secara keluarga-keluargaan, ia berjanji untuk mengembalikan modal dan keuntungan sebagaimana biasanya 30%. Permasalahannya Ana tidak tahu di proyek kelima ini betul-betul ada atau tidak. Pertanyaannya, bolehkah Ana mengambil 30% keuntungan di proyek kelima ini? Kalau dia mengakui dan ada alat bukti bahwasanya proyek kelima itu benar-benar ada dan menguntungkan, maka halal, tidak masalah. Namun kalau dia mengingkari, dia tidak mengakui adanya proyek kelima, dan juga tidak ada alat bukti untuk membuktikan bahwasanya proyek kelima itu dijalankan, maka tidak boleh mengambil keuntungan, hanya boleh mengambil modalnya saja. Bagaimana hukumnya investasi saham yang marak dilakukan oleh bank-bank syariah? Saham, surat saham itu adalah surat bukti kepemilikan suatu perusahaan dalam persentase tertentu. Sehingga karena pemegang saham itu status sebagai pemilik, maka besar kecil yang terjadi di perusahaan tersebut adalah tanggung jawab pemegang saham. Sehingga kalau perusahaan yang mengeluarkan saham adalah perusahaan yang bergerak di bidang haram, misalnya industri rokok, kemudian industri perbankan konvensional, maka investasi pada saham-saham tersebut haram hukumnya. Kemudian yang kedua, para ulama juga mengatakan, karena pemegang saham itu adalah pemilik perusahaan, ia harus bertanggung jawab atas segala yang terjadi di perusahaan tersebut. Dengan demikian, bila metode pengelolaan keuangan perusahaan, piutang, dan yang serupa dikelola dengan cara-cara riba, maka tidak boleh turut serta membeli atau menjual saham perusahaan yang pengelolaan keuangannya dikelola dengan cara-cara riba. Menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, banyak fenomena terjadi di daerah rumah saya. Orang memberikan kredit atau menghutangkan barang dari mulai pakaian sampai bahan pokok dengan keuntungan hampir 50%. Bagaimana menyikapinya? Dan apakah hal tersebut dalam kategori riba? Perlu dirinci. Kalau yang dihutangkan adalah barang, barang yang di pasar dijual 100 ribu, kemudian oleh dia dikreditkan dengan harga 150 ribu, maka itu boleh. Namun kalau yang terjadi adalah kredit uang, dihutangi, bapak mau beli apa, ibu mau beli apa, ayo saya bayari, nanti kembalikannya lebih, Kalau yang seperti ini terjadi, maka keuntungan yang didapat 50% itu adalah riba. Jadi saya ulang, kalau dia datang dengan barang yang harganya 100 dan dijual jadi 150, maka itu halal. Tapi kalau dia datang dengan uang saja, dihutangi atau dibayari di toko, maka itu adalah riba. Bagaimana hukumnya pekerjaan yang berhubungan dengan hutang piutang di perbankan, misalnya? Dalam hal ini saya sebagai saksi untuk pencatatan hutang piutang tersebut. Rasulullah SAW telah memberikan jawaban pertanyaan ini dengan bersabda, La'anallahu riba akilahu wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih wa qalahum fil ithmi sawa. Allah Subhanahu wa taala melaknat riba yang memberinya, yang memakannya, yang menerimanya, yang menulisnya dan yang menjadi saksinya, semuanya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah SAW, hum fil ithmi sawa, dosa mereka sama semua. Bagaimana kita menerima pemberian makanan atau pakaian dari saudara yang bekerja di bank ribawi konvensional? Halal, tidak masalah. Perlu diketahui dan ini perlu dicamkan baik-baik, Bu. Tolong didengarkan. Di dalam syariat, harta haram itu ada dua jenis. Harta haram di dalam syariat itu ada dua jenis. Yang pertama, haram karena barangnya. Babi, khamer, bangkai, dan yang serupa. Ini haram karena barangnya. Barang haram yang haram karena barangnya, karena zatnya, maka diperoleh dengan cara apa saja haram. Dengan membeli haram, hibah haram, apalagi didapat dengan mencuri. Mencuri babi haram. Didapat dengan hibah saja haram, apalagi dengan mencuri. Nah, ada barang haram jenis kedua, haram karena cara mendapatkannya. Misalnya nasi, beras, pisang, buah-buahan itu halal. Namun kalau diperoleh dengan cara mencuri, maka pisang tersebut menjadi haram. Beras itu halal. Namun kalau diperoleh dengan cara menipu, maka haram. Uang itu adalah suatu hal yang halal zatnya. Namun kalau diperoleh dengan cara riba, dengan cara menipu, dan yang serupa pekerjaan-pekerjaan yang haram, maka uang tersebut menjadi haram. Nah, kata para ulama, barang haram jenis pertama yang haram karena zatnya, karena barangnya, ini akan terus-menerus haram. Dengan cara apapun Anda memperoleh, maka haram. Namun barang kedua, barang haram yang karena cara memperolehnya, misalnya riba. Riba itu haram. Namun bila uang hasil riba yang didapatkan oleh A misalnya, dia seorang rentenir, kemudian rentenir ini bertobat dan ia salurkan dananya kepada fakir miskin, yatim piatu, maka halal bagi yatim piatu tersebut, bagi fakir miskin tersebut, untuk menikmati uang riba yang didapatkan oleh si A. Kenapa? Fakir miskin mendapatkan uang tersebut bukan dari jalur riba, namun dari jalur hibah, pemberian. Tapi uang tersebut haram bagi A. Kenapa? A mendapatkan uang tersebut dari jalur riba. Dan ini, kasus semacam ini disimpulkan oleh para ulama dalam satu kaidah. Taghayyuru asbabil milk yunazzalu manzilata taghayyuri al-a'yan. Perubahan cara mendapatkan suatu harta, perubahan metode mendapatkan barang, itu bagaikan perubahan barang itu sendiri, seakan-akan barangnya berubah menjadi barang baru. Misalnya, ketika Rasulullah SAW mendapatkan hadiah dari Barirah. Barirah adalah budak wanita yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah Barirah merdeka, sebagian sahabat merasa simpati dengan dibebaskannya Barirah dari perbudakan. Akhirnya mereka memberi sedekah. bersedekah kepada beliau sejumlah makanan, di antaranya daging. Ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah, didapatkan Aisyah radhiyallahu taala anha sudah menyimpan sebagian daging yang didapatkan oleh Barirah. Maka Rasulullah SAW ingin memakan makanan tersebut, sehingga Aisyah menegurnya, Rasulullah itu adalah sedekah dan Rasulullah dan keluarganya haram untuk makan sedekah. Tapi ternyata usut punya usut, ternyata daging tersebut yang diperoleh oleh Barirah melalui jalur sedekah, ternyata sebagiannya sudah dihadiahkan kepada Aisyah. Sehingga kata Rasulullah SAW, laha sodakoh walana hadiah. Daging tersebut milik Barirah didapat dari jalur sedekah, namun menjadi milik kita dari jalur hadiah. Dan hadiah halal untuk dimakan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga misalnya rampasan perang. Kaum muslimin halal untuk memakan rampasan perang, walaupun bisa jadi rampasan perang tersebut asal-usulnya didapat oleh orang Yahudi dari riba, dari prostitusi, dari jual-beli khamar, jual-beli babi. Semuanya halal, asalkan diperoleh melalui jalur rampasan perang. Dan ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, sebagian sahabatnya yang ditugasi untuk memungut upeti dari orang Yahudi mendapatkan satu fenomena di mana sebagian orang Yahudi tatkala kewajiban membayar upeti telah tiba, mereka tidak memiliki uang. Yang mereka punya apa? Khamr. Maka mereka berinisiatif untuk membayar kewajiban upetinya dalam bentuk khamr. Kata Umar bin Khattab, tidak, jangan kau terima, karena khamr haram. Namun apa yang dilakukan, kata Umar bin Khattab, walluhum bi'aha, biarkan mereka menjual khamr itu sesama mereka. Biarkan mereka menjual khamr sesama mereka, walluhum bi'aha, biarkan mereka menjual khamr tersebut. Artinya sesama mereka. Wa khudhu atmanaha, dan kalau sudah jadi uang, baru pungutlah sebagai upeti. Dalam kasus ini, Umar membiarkan orang Yahudi untuk menjual khamr sesama mereka, padahal jual beli khamr itu haram syarat-syarat. Namun itu adalah tanggung jawab mereka, urusan mereka, orang-orang yang Yahudi. Kalau sudah menjadi uang, maka uang tersebut halal untuk kita ambil. Kenapa? Karena uang termasuk haram, cara memperolehnya bukan haram zatnya. Tadi ketika masih khamr, haram zatnya. Ketika masih bentuk khamr, barangnya itu memang haram. Sehingga diperoleh dari hibah atau sedekah atau bahkan jizyah pun haram untuk digunakan. Namun setelah khamr oleh orang-orang Yahudi dijual dan telah berubah menjadi uang, maka uang itu haram karena apa? Caranya. Sehingga kalau perubahan cara kita mendapatkan uang dengan cara jizyah, upeti atau hadiah, maka uang tersebut halal bagi kita, walaupun orang pertama tadi mendapatkan uang tersebut dari hasil jual beli khamr. Orang Yahudi jual beli khamr, dan jual beli khamr dalam Islam haram. Jual beli khamr dalam Islam haram. Namun itu adalah perbuatan dan urusan orang Yahudi, tidak ada hubungan dengan kita. Itu tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika uang tersebut dibayarkan kepada kita, konsepnya bukan dalam konsep jual beli, namun dalam konsep bayar upeti, dan itu halal. Makanya kata Umar bin Khattab, waluhum bai'aha wa khudhu antum atmanaha. Diriwayatkan oleh Imam Terzak. Biarkan mereka jual sama mereka, dan kalau sudah jadi uang, pungutlah sebagai bayaran upeti. Demikian juga ini, orang yang bekerja di instansi riba atau di perusahaan yang pekerjaannya haram, perusahaan rokok kah, perusahaan bir kah, maka itu dia dosa dan penghasilannya haram. Kenapa? Itu hasil dari pekerjaan haram. Namun kalau dia beli di toko kita, halal, kita menerima hasil pembelian tersebut, menikmati hasil pembelian tersebut. Kenapa? Karena jual beli adalah pekerjaan yang halal, dan kita menjual barang yang halal. Karenanya secara de facto kita pasti tidak akan siap kalau harus diminta untuk mengusut asal-usul uang orang. Pak, uangnya dari mana? Bu, uangnya dari mana? Kita tidak akan pernah siap, dan secara syarat pun juga tidak dianjurkan. Karena yang penting bagi kita adalah jalur uang tersebut kita apa? Halal. Halal. Sehingga dalam hal ini kalau kita mendapatkan hadiah dari orang, ya halal. Selama hadiah tersebut tidak bersyarat. Saya beri hadiah, namun ada kata-kata, tapi kamu bekerja, tapi kamu melakukan ini, kamu ikut memasarkan, kamu ikut mengenalkan produk. Nah, kalau misalnya hadiah dari perbankan, saya cetkan rumahnya, namun nanti ditulisi, Bang Fulan, silakan datang macam kredit ringan, bunga, kecil, dan seterusnya. Berarti kan kita ikut memasarkan produk haram. Saya kasih hadiah kaos, namun kaosnya di belakang ada merek rokok. Berarti kita ikut memasarkan rokok. Tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh menerima. Karena kita memiliki konsekuensi melakukan perbuatan yang haram. Namun kalau diberi kaos kosong, tidak ada merek, terima saja, tidak masalah, itu halal. Asal tidak ada embel-embel yang seperti tadi. Bagaimana kalau membuat puding atau agar-agar yang memakai fla dan fla-nya menggunakan rum? Ini adalah budaya orang-orang peminum khamr, orang-orang barat. Mereka tidak akan pernah merasa nyaman kalau tidak ada aroma khamr. Karena obat-obat yang dari barat secara medis telah terbukti sejatinya dicampurkannya alkohol 1-2% itu tidak ada tujuan kecuali hanya sekedar membangkitkan aroma. Tidak ada fungsinya alkohol dalam produksi obat. Itu hanya sekedar untuk menumbuhkan aroma agar sedap di hidung bagi konsumennya. Karenanya, tatkala kaum muslimin meniru, punya hobi, taklid, apa saja yang datang dari barat itu baik dan dikira bagus, dan kemudian juga kita juga berselera, ini yang jadi masalah. Tatkala orang-orang barat, orang Jepang, orang Eropa menggunakan rum untuk menumbuhkan, membangkitkan selera, maka orang Islam pun meniru bagaimana agar terasa segar. Akhirnya ditulah menggunakan rum. Ini adalah suatu hal yang tidak baik dan tidak dilakukan, menggunakan rum untuk industri semacam ini tentu terlarang dalam syariat. Kenapa? Jelas itu akan menjadikan kita resist dengan khamr. Kalau sekarang 1% tidak mabuk, maka besok akan jadi naik 2%. Makanya kata Rasulullah, ma askaro katiru faqaliluhu haram. Yang kalau diminum dalam jumlah banyak itu haram, memabukkan maka itu haram. Demikian pula kalau dalam jumlah sedikit. Jadi kalau kita minum segelas mabuk, maka 2 tetes pun juga tidak boleh diminum. Kenapa? 2 tetes, 1 tetes, 1% itu adalah celah. Itu adalah tangga, anak tangga. Sehingga kalau kita sudah terbiasa dengan aroma khamr, maka kita akan tumbuh selera. Akan lebih enak kalau minum khamr. Akan lebih puas kalau semua makanan itu menggunakan campuran alkohol. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa disampaikan, dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah salat zuhur. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني وأحبائي وأبنائي sekalian الحمد لله كمل الله سبحانه وتعالى memberikan kemudahan kita untuk melanjutkan kajian kita tentang riba, mengenal riba. Semoga kajian kita ini terus menambahkan ilmu dan amal yang saleh bagi kita. Tadi pada sesi sebelum zuhur kita telah sampai pada poin-poin yang itu merupakan pondasi bagi kita untuk mengenal praktek-praktek riba dan hukum-hukum riba. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa ada dua poin besar yang itu merupakan pedoman bagi kita untuk mengenal dan membedakan antara investasi dari riba. Yang pertama ialah kepemilikan, status kepemilikan. Kalau bapak dan ibu sebagai pemilik uang tatkala menyalurkan dana bapak dan ibu, ibu dinyatakan sebagai pemilik unit usaha, pemilik badan usaha yang didirikan dengan dana bapak, maka itu berarti indikator pertama sebagai investasi. Dan insya Allah hasilnya halal. Namun kalau statusnya bukan, baik dinamakan dengan nasabah atau pemodal atau apa saja, maka sejatinya itu adalah hutang piutang. Karena penamaan itu tidak begitu penting. Yang penting adalah konsekuensi hukumnya. Kemudian poin kedua, standar penilaian kedua ialah tanggung jawab atas resiko usaha. Kalau terjadi kerugian, bapak dan ibu sebagai pemodal bertanggung jawab menanggung kerugian dalam bentuk finansial, maka bapak dan ibu dalam kasus ini, dalam akad tersebut, berarti menjalankan akad investasi dan itu insya Allah halal. Namun kalau ternyata bapak dan ibu dibebas tanggung jawabkan dari kerugian usaha, maka sejatinya yang terjadi adalah hutang piutang. Dan berbicara tentang kerugian, perlu digarisbawahi di sini, dalam akad investasi, modal dalam investasi apa saja itu pasti dalam terwujud dalam bentuk dua hal. Yang pertama adalah modal dalam bentuk finansial, keuangan, dan yang kedua adalah modal dalam bentuk skill, tenaga, pikiran, waktu, dan yang serupa yang non-finansial. Nah, ketahuilah bahwa para ulama, ahli fikih dimanapun, mengklasifikasikan, menggolongkan akad investasi dalam bab musyarakah, mudharabah atau yang disebut bagi hasil dalam Indonesia, itu menurut para ulama dianggap sebagai akad syarikah dagang. Karena sejatinya telah terjadi penggabungan dua kekayaan. Kekayaan pertama dalam bentuk finansial, yang kedua adalah kekayaan dalam bentuk intelektual, tenaga, waktu, pikiran, dan yang serupa. Karenanya, tatkala terjadi kerugian, bapak sebagai pemodal dalam bentuk finansial harus menanggung kerugian dalam bentuk finansial. Dan pemelaku usaha yang dia datang dengan modal skill, keahlian, pikiran, waktu, maka dia menanggung kerugian dalam bentuk tenaga, waktu, dan pikiran. Dalam artian, dia telah bekerja banting tulang 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, namun tidak menghasilkan apa-apa. Padahal waktu dia telah tercurahkan, tenaga dia telah tercurahkan, pikiran telah tercurahkan. Karena kata-kata kerugian ditanggung bersama yang seringkali digunakan dalam dunia perbankan atau akad mudharabah yang ada di masyarakat, ini perlu ditinjau lebih jauh. Apakah benar-benar kerugian itu ditanggung dalam artian modal ditanggung, kerugian finansial ditanggung oleh pemodal finansial, dan kerugian skill, waktu, pikiran ditanggung oleh pemodal finansial, pemodal tenaga dan waktu dan seterusnya? Kalau itu yang dimaksud dengan kerugian ditanggung bersama, maka itu betul. Namun kalau kerugian yang dimaksud adalah kerugian finansial saja, yang artinya kalau modal 100 juta, rugi 20 juta, maka pemodal 10 juta, dan pelaku usaha menanggung 10 juta, maka itu tidak benar. Dan menurut Ibnu Munzir rahimahullah ta'ala, beliau yang menuliskan kitab Maratib al-Ijma', begitu juga Ibnu Qudamah yang menuliskan kitab Mughni, beliau menegaskan bahwa seluruh ulama telah sepakat bahwa akad investasi diantaranya akad mudharabah, dianggap batal, dianggap tidak sah bila ada klausul kesepakatan, ada klausul yang mengatakan bahwa kerugian finansial ditanggung oleh pelaku usaha. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menjelaskan kerugian finansial harus sepenuhnya ditanggung oleh pemodal, dan itu yang dituangkan oleh undang-undang BI yang akan saya sebutkan nanti. Karena di sini sesi yang kedua ini saya akan berbicara tentang praktek perbankan syariah yang ada. Saya akan mulai pembicaraan ini dengan tentang perbankan syariah ditinjau dari undang-undang. Dilihat di dalam layar saya tampakkan undang-undang yang ini bisa di cross check melalui situs BI yang ini resmi, situs resmi BI. Di sana dinyatakan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur. Ini undang-undang yang bersifat mencakup undang-undang perbankan syariah dan perbankan konvensional. Fungsi perbankan adalah penghimpun dan penyalur. Ini undang-undang umumnya. Dan ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan perbankan syariat. Katanya, fungsi dari perbankan syariat selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran, dana masyarakat juga melakukan fungsi sosial. Jadi bedanya hanya di mana? Pada fungsi sosial. Lalu ditafsirkan apa itu, dirinci apa itu fungsi sosial. Itu dalam bentuk baitul mal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, dan hibah. Inilah sejatinya beda antara perbankan syariat dengan perbankan konvensional, yaitu wewenang mengelola zakat, wakaf, infak, sedekah. Adapun wewenang selebih dari itu, maka tidak ada bedanya. Sama-sama menghimpun dan kemudian menyalurkan. Ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 4. Pada undang-undang ini dinyatakan bank syariat dan unit usaha syariat, UUS itu adalah singkatan dari unit usaha syariat, wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan seperti yang terjadi pada perbankan konvensional. Fungsinya apa? Menghimpun dan menyalurkan, bukan menginvestasikan. Bahasanya detail, Pak. Beda bahasa investasi dengan bahasa menyalurkan. Menyalurkan itu hanya menjadi perantara saja. Kemudian yang kedua, dinyatakan bank syariat dan unit usaha syariat dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal. Ini tadi yang telah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, pasal ketiga, ini seperti tadi dirinci bank syariat dan unit usaha syariat dapat menghimpun dana sosial yang berupa wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf nadir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Ini undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan dari membaca undang-undang ini, Bapak sudah mulai bisa membayangkan sejatinya apa yang terjadi di negeri kita. Di perbankan syariah itu apa yang terjadi. Kemudian pada pasal 4, pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana maksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi saya katakan masih jauh langkah untuk benar-benar memiliki perbankan yang benar-benar mengelola dana masyarakat dengan konsep investasi. Yang ada hanya menyalurkan, dan keuntungan dari penyaluran dana tidak ada lain kecuali bunga. Karena dia hanya menyalurkan, tidak menjalankan usaha, tidak memiliki unit usaha yang bisa menghasilkan keuntungan untuk menghidupi perbankan dan memberi keuntungan kepada pemodal. Yang ada hanya menyalurkan, dan menyalurkan itu bahasa syar'inya adalah memberikan piutang, pembiayaan. Makanya prakteknya dalam perbankan yang ada, tidak ada bank manapun, baik konvensional ataupun bank syariat, yang berani memberikan pembiayaan 100%. Artinya membeli dulu, menyewa dulu, mendirikan dulu, itu tidak ada. Yang ada, dirikan dulu dengan modal yang ada, beli dulu dengan modal yang ada, yaitu 20%, baru kami akan nomboi kekurangannya, nambah kekurangannya. Karena peraturan BI menyatakan bank apapun pembiayaan maksimal hanya 80%. Makanya kalau Bapak dan Ibu ingin mendapatkan pembiayaan KPR kah, kendaraan kah, motor atau yang lainnya, pasti diminta DP 20%. Karena itu memang maksimal pembiayaan yang bisa diberikan oleh bank, yaitu 80%. Tidak mungkin lebih. Dan secara logika syar'i, secara naluri syariat, hukum syariat, barang yang sudah Bapak beli dengan DP 20%, status secara syariat adalah milik Bapak. Tadi kita sudah jelaskan bahwa akad jual beli itu termasuk akad yang memindahkan kepemilikan. Bahkan kalaupun Bapak belum bayar 1 rupiah pun, masih hutang 100%. Status barang yang Bapak beli dengan pembayaran terhutang itu sudah sepenuhnya milik Bapak. Apalagi Bapak sudah bayar DP 20%. Sehingga pada hakikatnya rumah yang Bapak beli dengan KPR, yang Bapak bayar DP-nya 20% ke developer, itu status rumah itu sudah 100% milik Bapak. Namun pembayarannya yang masih terhutang. Nah kalau rumah sudah menjadi milik Bapak, apa fungsi perbankan saat itu? Kecuali hanya memberikan dana talangan sebesar 80% dari biaya rumah. Dan kemudian nanti ada ketika Bapak nyicil, memberikan cicilan, cicilannya itu lebih besar dibanding piutang yang diberikan kepada oleh perbankan. Nanti akan saya contohkan salah satu kasus real yang terjadi di salah satu perbankan syariat. Ini saya masih berbicara tentang undang-undang yang berlaku. Di situs BI juga nanti akan disampaikan tentang undang-undang tentang berbicara tentang kerugian. Namun sebelumnya perlu dijelaskan tentang konsep syariahnya. Dalam konsep syariah, Rasulullah SAW telah memberikan pedoman al-kharaju bidhamman, kerugian usaha, kerugian itu adalah imbalan atas tanggung jawab Anda. Keuntungan itu adalah imbalan atas kesiapan Anda menanggung kerugian. Ini kaidahnya. Makanya tadi dari awal saya tekankan masalah kerugian-kerugian, siapa yang nanggung. Karena kalau berbicara tentang keuntungan, pasti suwarno. Yang tidak kerja, yang tidak ikut dalam sistem, tidak ikut capeknya pun, kalau sudah ada saatnya pembagian keuntungan, mau minta. Apalagi orang yang benar-benar kerja. Karena lihatlah presentasi di mana saja, perusahaan terkala menawarkan asuransi, perusahaan mana pun, perbankan apa saja terkala ingin merekrut Bapak, pasti yang ditawarkan adalah keuntungan, prospek, cerita yang manis semuanya. Karena mereka ingin menutupi sisi negatif yang ini sejatinya yang harus Bapak pertimbangkan matang-matang. Kenapa? Uang Bapak ada di saku, ada di lemari Bapak, ada di rekening Bapak. Kalau Bapak tidak untung, Bapak tidak rugi. Kalau Bapak nyimpan uang di lemari dan tidak untung, Bapak tidak akan rugi. Namun kalau sudah diserahkan kepada orang, peluang rugi itu akan muncul. Dan mereka tidak ingin Bapak waspada tentang adanya celah, adanya lubang terjadinya kerugian. Makanya presentasinya selalu manis. Mereka tidak mau mempresentasikan resiko usaha. Peluang, tantangan tidak akan digambarkan. Kalaupun digambarkan, seminimal mungkin. Karena kalau ada presentasi, penawaran, tanyakan semaksimal mungkin tentang peluang kerugian. Agar Bapak tidak menyesal di belakang hari. Karena kalau Bapak investasi, pasti ada resiko rugi. Makanya Nabi menggambarkan, menekankan tentang pola pikir ini dan mengatakan al-kharaju bidhamman. Keuntungan itu imbalan atas kerugian. Jadi kalau Bapak mimpi mendapat keuntungan, Bapak harus siap menghadapi kemungkinan terjadinya rugi. Karena sebelum Bapak mengharapkan keuntungan yang belum pasti, tanyakan dulu kerugian yang akan bisa terjadi, yang mungkin terjadi. Ini saya nukilkan perkataan Imam Ibnu Qudamah Ta'ala. Beliau mengatakan, ulama dari berbagai mazhab telah sepakat bahwa pemilik modal tidak dibenarkan untuk mensyaratkan agar pelaku usaha menjamin seluruh atau sebagian modalnya. Dan ini undang-undang perbankannya, Pak. Silakan diamati, katanya, yang dimaksud dengan akad mudharabah dalam PBN adalah akad kerjasama usaha antara pihak pertama sebagai malik, sebagai pemodal, sebagai pemilik uang atau bank syariah yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua amil mudharib atau nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Manis, ada pembagian keuntungan, senang. Sedangkan nih undang-undangnya, Pak, sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank syariah. Jadi kalau Bapak menerima pembiayaan, menerima modal dari perbankan syariat untuk menjalankan usaha, dan ternyata usaha yang Bapak jalankan kerjasama dengan perbankan, modal dari perbankan syariat ternyata mengalami kerugian, kata undang-undang tahun nomor 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1 huruf C dinyatakan, sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Namun prakteknya tidak demikian. Sudah dituangkan dalam bentuk undang-undang. Namun prakteknya, kalau tidak percaya silakan datang ke perbankan. Pak, saya butuh modal. Sudah punya usaha, toko, pengrajin, produsen, atau apa saja. Ekspor-impor. Dan saya butuh tambahan modal. Saya siap, saya 10%, Bapak Bank mendapatkan 90% keuntungan, tidak masalah, misalnya. Namun kalau terjadi gagal usaha, bagaimana? Jawabannya hanya ada satu, Pak. Perbankan syarat yang ada semuanya akan mengatakan, ya kita akan negosiasi ulang, Pak. Maksudnya, ya kita akan berikan tangguh lebih panjang untuk mengembalikan modal. Tidak ada kata lain, Pak. Hanya itu. Walaupun Bapak sadar undang-undang ini kepada mereka, karena kita belum siap. Itulah praktek yang terjadi. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan ini adalah imam orang-orang Indonesia, kaum muslimin di Indonesia, yang itu merupakan panutan mereka, katanya Indonesia ini bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, innamatum labul ghullatu bidhamma fil milki sahih. Sejatinya ghullah, keuntungan itu hanya halal untuk Anda nikmati. Kapan? Kalau Anda berstatus sebagai pemilik yang sah atas suatu hal, atas suatu usaha, atas suatu benda. Jadi keuntungan dari yang Anda peroleh dari suatu benda, suatu usaha, itu hanya halal untuk Anda nikmati. Kapan? Kalau Anda statusnya sebagai pemilik. Kalau Anda bukan sebagai pemilik, maka keuntungan yang diberikan kepada Anda oleh pelaku usaha itu adalah bunga. Kayak yang tadi sekali lagi saya tekankan, simpel dan sederhana sebetulnya syariat Islam. Untuk membedakan antara riba dan investasi itu hanya dua. Anda sebagai pemilik, ya Anda menanggung kerugian. Kalau terjadi kerugian, ya berarti itu investasi dan itu halal. Kalau tidak, berarti itu adalah riba. Ini tentang perjanjian, Pak. Undang-undang BI tentang perjanjian, ini konsep syariahnya. Tentang bentuk perjanjian dan kesepakatan antara pemodal dengan pelaku usaha. Sekarang berbicara tentang jenis usaha perbankan syariat. Kembali saya ungkapkan Undang-Undang Perbankan nomor 21 tahun 2008 pasal 19. Pada undang-undang ini dinyatakan perbankan syariat itu boleh menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah. Saya garis bawahi, saya berikan tanda tebal, menyalurkan pembiayaan, Pak. Bahasanya bukan menginvestasikan. Kembali bahasa yang digunakan oleh PI pun sudah mengarah pada hal yang jelas, menyalurkan pembiayaan, bukan investasi, bukan menginvestasikan, bukan mengelola, namun dengan kata-kata pembiayaan. Di perbankan konvensional, Bapak datang juga menggunakan bahasa yang sama, pembiayaan. Bank berani memberikan pembiayaan, bukan investasi. Karena memang bank setelah krisis ekonomi Indonesia yang 1997-1998, ruang kerja perbankan di Indonesia itu dipangkas. Kalau dulu perbankan sebelum 1997-1998 itu memiliki fungsi ganda, memberikan pelayanan perbankan, menerima dana masyarakat, dan perbankan juga sebagai badan usaha yang bisa jual beli, sewa menyewa, ekspor impor. Itu dulu. Makanya dulu bapak-bapak yang beli rumah melalui KPR sebelum 1998 pasti tahu perbankan itu punya properti sendiri, bangun rumah sendiri, beli tanah di kafling kemudian dibangun sendiri, itu tahu sebelum tahun 1998. Sekarang tidak. Sekarang yang bangun adalah developer, kemudian kerjasama dengan perbankan untuk dikreditkan melalui program-program KPR kepada masyarakat. Kemudian pasal ayat D menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, dan semuanya menggunakan kata-kata pembiayaan, Pak. Ketiga, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan prinsip syariah. Namun katanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tapi kenapa mesti menggunakan kata-kata pembiayaan? Tidak menginvestasikan. Ini perlu kita tanyakan, karena ini contoh kasus real yang diterapkan di salah satu perbankan syariat yang ada di Indonesia. Contoh biaya kerobahah, murabahah, KPR syariah. Biasanya perbankan syariah telah menjalin kerjasama dengan pihak penyedia barang, dalam hal ini adalah developer. Kalau ini KPR, biasanya nasabah diharuskan untuk membayar uang muka, urbun, atau yang disebut dengan DP, kepada developer sebesar 20% dari total harga rumah. Karena memang undang-undangnya perbankan hanya boleh memberikan pembiayaan sebesar 80%. Tidak boleh bank menyalurkan pembiayaan 100%, tidak mungkin. Kemudian kronologi KPR lagi, yang nomor 3, nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar 1%, asuransi jiwa kebakaran, biaya balik nama, dan yang nomor 4, perbankan telah menentukan margin keuntungan yang diinginkan sesuai dengan lama pembiayaan, misalnya 1 tahun sampai 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 11 sampai 15 tahun biasanya. Contoh kasus nyata, Pak Sulaiman, anggap saja nasabah yang transaksi dalam hanya Pak Sulaiman mengajukan KPR seharga 200 juta dengan lama angsuran 10 tahun. Maka Pak Sulaiman diharuskan membayar uang muka sebesar 20% dari nilai kredit yang diajukan, yaitu sebesar 40 juta kepada developer. Dengan demikian bank syariah akan menentukan margin keuntungan sebesar 9,5% setiap tahun. Seperti tadi perincian di atas, kalau kreditnya itu 6-10 tahun, biasanya margin keuntungan yang dihitung oleh bank adalah 9,5%. Ini kasus ini saya sadur dari salah satu skripsi dari salah seorang mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Pak. Dan ini kasus nyata yang terjadi di salah satu perbankan syariah. Namanya tidak perlu saya sebut. Ini perincian tentang penyelesaian kasus. Kalau Pak Sulaiman tadi mengajukan KPR sebesar 200 juta, maka Pak Sulaiman terlebih dahulu akan membayar uang DP sebesar 40. Dan nilai KPR atau pembiayaan yang diberikan oleh bank sebesar 160 juta. Lalu perhitungan 9,5% kali 10 tahun dikali 160 juta, itu akan muncul angka 150 juta. Itulah nilai keuntungan bank. Jadi tinggal dihitung 160 tambah 152, Pak. Itulah biaya yang akan Bapak bayar dari KPR tersebut. Artinya hampir 2 kali lipat dari biaya yang diberikan. Sehingga hitung-hitungannya, angsuran per bulan Bapak akan dikenai biaya tiap bulannya 2.600.000. Kali 120 bulan itu nanti jatuhnya akan hampir 2 kali lipat dari 160 juta. Nah, dari kasus tadi kita bisa cermati sejatinya perbankan itu hanya memberikan pinjaman uang sebesar 160 juta. Karena apa? Karena nasabah telah terlebih dahulu membeli rumah tersebut. Buktinya ia memberikan rupun, uang muka. Kemudian, andai bank bersikukuh berkata, dan ini pernah dikatakan oleh para praktisi perbankan, bahwa konsep yang kita terapkan adalah musyarakah, di mana nasabah membeli 20% rumah dan yang 80% dibeli oleh bank. Kita beli rumahnya patungan. Beli rumahnya patungan. Namun ini adalah penipuan belaka. Kenapa? Karena perbankan akan menyetujui pengajuan KPR kapan? Kalau Bapak sudah mendatangkan bukti bayar DP. Bukan di depan akad persetujuan kredit Bapak diterima oleh perbankan itu tidak. Persetujuan bank mengabulkan perkreditan Bapak itu kapan? Kalau Bapak sudah mendatangkan bukti DP 20% sudah masuk ke developer. Sehingga sejatinya pengakuan bahwa sejatinya waktu rumah itu dibeli patungan oleh bank dan nasabah itu tidak benar adanya. Karena persetujuan kontrak itu terjadi, persetujuan pembiayaan KPR terjadi setelah Bapak mengajukan bukti DP. Kalau DP itu dianggap itu sebagai nilai jual 20% rumah, maka tidak lagi dikatakan sebagai DP. Bapak sudah beli tunai. Karena kata itu kalau dianggap sebagai nilai rumah 20% dari rumah tersebut. Bukan DP namanya, Pak. Namun itu sudah beli jual beli tunai. Makanya saya katakan sejatinya klaim bahwa perbankan itu patungan dengan nasabah dalam beli rumah itu sekedar kamuflase belaka, penipuan belaka. Dan biasanya juga kritikan yang ketiga, akad KPR dengan skema rupa ini diadakan sebelum rumah selesai dibangun. Biasanya rumah belum selesai dibangun, sehingga sejatinya bank ini omong kosong kalau mereka membeli rumah 80%, nasabah 20%. Terlebih-lebih akad penjualan itu hanya sekali. Itu ketika pertama kali ngajukan kredit. Kalau bank mengatakan kita patungan beli rumah, 20% dibeli nasabah, 80% dibeli oleh bank, harusnya ada akad jual beli kedua. Itu antara bank dengan nasabah untuk menjual, untuk mengakuisasi yang 80%. Kenyataannya tidak pernah terjadi. Sejak kredit KPR disetujui, nasabah terus setiap bulan melakukan cicilan tanpa ada akad jual beli yang kedua. Sehingga sejatinya apa yang terjadi di perbankan, walaupun itu namanya perbankan, sejatinya adalah utang piutang yang mendatangkan keuntungan. Dan kalau mereka tetap bersikukuh, ya kita menjual patungan dalam beli rumah, maka itu pun tidak selamat. Karena berarti bank telah menjual barang yang belum sepenuhnya menjadi milik dia. Kenapa? Surat menyurat, proses semuanya serah terima dari developer ke perbankan belum selesai, namun sudah dijual ke nasabah. Tentu dengan apapun, penafsiran apapun, kredit KPR yang ada itu sejatinya adalah utang piutang yang berbunga. Kemudian permasalahan selanjutnya yang terjadi di perbankan perbankan memberikan komitmen untuk memberi keuntungan kepada semua nasabah yang menitipkan dananya ke perbankan, tanpa dibedakan antara yang menitipkan hanya untuk titip saja, yang dalam artinya untuk mencari safety, keamanan dari perbankan agar uangnya tidak hilang, tidak dicuri, tidak dirampok, dari nasabah yang memang niatnya adalah untuk investasi. Tidak dibedakan, semua nasabah dapat keuntungan. Tentu ini permasalahan besar. Ini undang-undang PPI. Saya mengatakan undang-undang PPI yang membuktikan bahwa perbankan telah memberikan komitmen untuk memberi semua nasabah, memberi keuntungan kepada nasabah. Dinyatakan di sini, untuk produk pendanaan atau simpanan bank syariah, misalnya tabungan Islamic Banking, IB, dan deposito Islamic Banking, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis produk, simpanan, perkiraan pendapatan investasi, dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan, yaitu hanya produk simpanan Islamic Banking dengan skema investasi mudharabah yang mendapatkan return bagi hasil. Kalau dicermati, hanya produk simpanan Islamic Banking dengan skema investasi yang mendapatkan return bagi hasil. Sementara itu, untuk produk simpanan Islamic Banking dengan skema titipan, wadiah, atau tabungan, return yang diberikan berupa bonus. Kan beda nama, Pak. Bonus dengan bagi hasil, nama saja. Tapi intinya, semua dapat. Semua yang menitipkan uangnya di perbankan pasti mendapatkan keuntungan. Hanya beda nama saja. Karena tadi di awal saya bolak-balik saya tekankan, nama jangan terlalu dipermasalahkan. Namun sejatinya apa? Sejatinya adalah memberikan piutang dan mendapatkan keuntungan. Silahkan setelah itu namakan itu bonus bagi hasil, bunga, yang jelas keuntungan Bapak telah mendatangkan utang Bapak telah mendatangkan keuntungan. Itu adalah hakikat dari riba. Karena sini saya katakan, mengapa pemberian bagi hasil atau bonus atau keuntungan kepada semua nasabah bermasalah? Tinjauannya secara syariat ini bermasalah besar, Pak. Yang pertama, keuntungan yang dibagikan kepada setiap nasabah adalah keuntungan yang diperoleh dari investasi dana masing-masing nasabah. Ini klaimnya. Jadi katanya kalau Bapak nabungkan 100 juta hari ini, mereka langsung mengklaim bulan depan mengatakan uang Bapak sudah mendatangkan keuntungan untuk kita. Padahal realnya belum tentu uang Bapak itu tersalurkan. Bisa jadi uang Bapak masih mengendap di berangkasnya bank. Namun sejak bulan pertama langsung diberi keuntungan. Investasi model apa yang langsung bisa mendatangkan keuntungan, Pak? Bulan pertama langsung mendatangkan. Pengusaha model apa yang bulan pertama langsung bisa mendatangkan keuntungan? Pasti bulan pertama beli barang dulu, cari pasar dulu, pasti seperti itu. Namun kalau di perbankan syariat, bulan pertama langsung dapat bagi hasil. Kemudian kritikan kedua, memberikan bagi hasil kepada semua nasabah ini bermasalah. Kenapa? Karena banyak investor, orang yang menabung dananya itu belum tersalurkan, namun sudah diberi keuntungan. Dan ini jelas kalau dirunut secara logika, pasti keuntungan yang diberikan kepada nasabah yang dananya belum tersalurkan itu adalah diambil dari keuntungan dari mengelola dana nasabah yang sudah tersalurkan. Akhirnya apa? Keuntungan uang Pak A diberikan kepada Bapak B, kepada Bapak C, D. Akhirnya apa? Pak A yang harus mendapatkan banyak, hanya mendapatkan sedikit. Terjadi subsidi silang. Tentu ini merugikan, ini adalah praktek kedzaliman. Kemudian ketiga, tadi dalam undang-undangnya jelas sudah dinyatakan, bisa dilihat lagi, saya kembalikan. Dalam undang-undang BI dinyatakan bagi hasil. Hanya produk simpanan Islamic Banking dengan skema investasi Mutarba yang mendapatkan return berupa apa? Bagi hasil. Namun kalau hasil saja belum dapat, sudah dibagi, apa yang terjadi? Bagi modal. Kalau dananya belum disalurkan namun sudah ada bagi hasil, maka yang terjadi adalah bagi modal dan bukan bagi hasil. Dan itu nanti akan saya buktikan dari cara perbankan saat untuk mengetahui hasil angka pengalinya itu bukan dari keuntungan real, namun dari hasil pengalian angka-angka yang mereka ciptakan sendiri, angka-angka yang mereka rekayasa dikalikan dengan nominal modal. Sehingga yang terjadi adalah bagi modal dan bukan bagi hasil. Tidak layak untuk dinamakan sebagai bagi hasil. Karena apa? Angka pengalinya adalah modal. Solusi. Nanti insya Allah akan saya contohkan dalam maaf tidak saya sebutkan, tapi dari tadi semoga sudah bisa jelas bahwa kalau Bapak berkenan ada waktu berkunjung ke perbankan syariat, silahkan tanya, atau kalau tidak silahkan berkunjung ke situs BI. Bagaimana cara pembagian hasil yang diterapkan oleh BI? Mereka akan membuat cara menjelaskan skema bagi hasil. Di sana dijelaskan bahwa untuk mengetahui bagi hasil dana Bapak, mereka membuat angka prediksi keuntungan per Rp1.000. Dan itulah nanti angka per Rp1.000 prediksi keuntungan tersebut yang akan dikalikan dengan modal Bapak. Dan itu nanti akan ketemu angka tertentu yang itu akan menjadi bagi hasil Bapak. Dan ini membuktikan bahwasanya sejatinya yang terjadi itu adalah bagi modal dan bukan bagi hasil. Karena di dalam solusi, saya memberikan atau menawarkan solusi. Yang pertama ialah hendaknya nasabah itu dipilah, dibeda-bedakan antara nasabah yang tujuannya hanya untuk menyimpan dana, mencari safety, keamanan agar tidak dicuri, tidak hilang, dari nasabah yang memang ingin investasi. Seperti yang diterapkan di perbankan Saudi seperti Bank Roji misalnya. Di Bank Roji Saudi, nasabah yang ingin nyimpan saja walau dananya itu miliaran dolar, dia tidak akan mendapatkan fasilitas atau mendapatkan fasilitas tidak pernah, walau hanya Rp1, walau hanya Rp1. Ia hanya mendapatkan prioritas dalam layanan. Prioritas dalam layanan. Jadi kalau nasabah yang lain harus antri, mereka tidak harus antri. Mereka senantiasa kapan pun datang pasti didahulukan dan mendapatkan prioritas-prioritas semacam itu. Namun keuntungan berupa materi mereka tidak dapat. Sampai pun undian tidak ada. Nasabah yang dalam tujuan keuntungan apa menyimpan dana itu sekedar untuk keamanan hanya rekening biasa, maka undian saja tidak ada, apalagi keuntungan yang rutin setiap bulan diberikan. Saya kebetulan waktu saya di Saudi, di Madinah, banyak kenal dengan beberapa orang yang dananya itu miliaran. Salah satunya adalah direktur salah satu perusahaan minyak, dia sudah pensiun, sehingga dananya dia besar, tapi sekarang sudah meninggal, rahimahullah. Itu dia cerita, saya tidak pernah dapat satu real pun dari bank. Karena dia hanya nyimpan untuk keamanan saja, untuk memudahkan transaksi, transfer dan seterusnya. Namun dia tidak investasi di perbankan. Dan orang-orang yang tinggal di Saudi atau mengamati perkembangan ekonomi Saudi, terutama dalam saham, akan tahu ternyata di dalam perbankan yang diterapkan di Saudi, terutama perbankan syariat, mereka membuat pos-pos investasi. Sehingga bagi hasil itu hanya diberikan kepada nasabah kalau investasi yang dijalankan itu sudah benar-benar menghasilkan keuntungan. Misalnya bagi yang pernah haji atau umroh pasti pernah mengetahui hotel namanya Hotel Thaibah di depan pintu Masjid Babul Majidi. Hotel Taibah tersebut yang berada di kiri kalau kita keluar dari Masjid Nabawi itu dibangun dengan akad mudharabah selama 10 tahun. Para nasabah tidak mendapatkan bagi hasil sama sekali. Kenapa? 10 tahun itu mulai dari proses pembebasan tanah, proses pembangunan, sampai Hotel Star, tahun-tahun pertama biasanya keuntungannya diperoleh untuk menutupi kekurangan, untuk biaya operasional dan macam-macam. Baru setelah 10 tahun, benar-benar ada keuntungan dari usaha. Sehingga para nasabah, para investor, para pemegang saham baru dapat keuntungan 10 tahun setelah investasi. Karena solusi pertama saya sarankan, kalau emang ingin menjalankan konsep syariah dalam perbankan, pisahkan antara nasabah yang ingin investasi dari nasabah yang hanya sekedar menabungkan modalnya. Kemudian solusi kedua yang saya tawarkan, perbankan kembali kepada undang-undang perbankan yang diterapkan di Indonesia sebelum 1997-98. Di saat krisis, di mana perbankan benar-benar terjun ke dalam sektor real. Benar-benar jual beli, benar-benar membangun, benar-benar mendirikan perusahaan, benar-benar ekspor, impor. Dengan cara ini, perbankan akan bisa mendapatkan keuntungan untuk membiayai operasionalnya, untuk memberikan keuntungan kepada nasabah-nasabah yang investasi. Namun kalau fakta perbankan masih seperti zaman sekarang, perbankan hanya mengumpulkan dana masyarakat, kemudian menyalurkan dana masyarakat ke pihak ketiga, maka tidak ada cara lain untuk mendapatkan keuntungan kecuali dari membungakan uang. Kenapa? Tidak ada peluang investasi. Dan memang peraturan perbankan, peraturan BI tidak mengizinkan perbankan itu terjun ke sektor real. Maka tidak ada bank itu beli rumah dulu, bank itu beli kendaraan dulu, atau bank itu ekspor atau impor, tidak mungkin sekarang. Makanya yang terjadi paling dalam reksadana penyertaan modal saja paling. Beli saham dalam apa reksadana ataupun sukuk pemerintah yang dikelola pemerintah itu pun ternyata juga kalau Bapak pelajari yang terjadi sama dengan obligasi yang konvensional. Prakteknya ya tidak lebih dari kamuflase. Sukuk syariah yang sekarang dipasarkan di masyarakat, misalnya gedung Departemen Keuangan di Lapangan Banteng, sah, itu dijual ke investor dengan harga sekian triliun. Kemudian investor memecah nilai jual tersebut menjadi lembar saham, semacam lembar saham, jadi sukuk namanya. Kecil-kecil per lembar itu misalnya 10.000. Sampai terkumpul angka yang besar dan angka jual tadi, angka beli, dan kemudian gedung tersebut disewakan kembali kepada Departemen Keuangan dengan nilai sewa yang tentu besar. Dan dengan klausul kesepakatan, setelah 10 tahun gedung BI kembali, gedung Departemen Keuangan kembali dijual ke pemerintah dengan nilai jual pertama 10 tahun silam. Sehingga sejatinya pada hakikatnya investor itu ngutangi pemerintah 10 triliun dan kembali 10,2, sedangkan rupanya gedung Departemen Keuangan tersebut hanya sekedar kamu flase. Dari dulu miliknya pemerintah, yang menggunakan pemerintah, namun pemerintah mendapat uang 10 triliun misalnya dan harus mengembalikan 10,2, itulah obligasi yang dirubah menjadi namanya menjadi sukuk Islami, sukuk syariah, nama saja sejatinya. Karena perbankan tidak terjun dalam sektor real, dalam industri perdagangan, pertanian, peternakan, tidak. Perbankan hanya terjun dalam investasi-investasi yang konon namanya investasi dalam jangka pendek. Perbankan paling anti, alergi dengan investasi yang jangka panjang. Tanam saham itu investasi jangka panjang. Mereka malas, tidak mau. Mudharabah sempit sekali skupnya. yang paling banyak dikembangkan oleh perbankan syarat yang ada adalah jual beli murabahah. Yang itu ternyata juga kamuflase juga, karena sebelum ada barang sudah terjadi kesepakatan harga. Artinya perbankan menjual barang yang belum miliknya dan mendapatkan keuntungan dari menjual barang yang belum jadi miliknya. Kemudian solusi ketiga, tawaran solusi ketiga ialah perbankan itu menerapkan mudharabah sepihak. Artinya perbankan menerima modal dari masyarakat dan kemudian perbankan itu mengelola modal tersebut. Jangan sebaliknya. Karena akad mudharabah bagi hasil itu membutuhkan kepada dua hal prinsip, dua hal utama. Pertama, kepercayaan. Dan yang kedua adalah keahlian, skill. Kalau masyarakat, susah kita mencari orang yang bisa dipercaya di masyarakat. Apalagi dalam jumlah banyak. Akhirnya, kalau kita balik, masyarakatlah yang mempercayakan modalnya ke perbankan. Perbankan insya Allah, badan hukum, tidak akan lari kemana-mana, tidak akan menipu. Kemudian dia ada pengawasnya, auditor keuangannya, BPK dan macam-macam. Kemudian kedua, bank memiliki tim kerja yang insya Allah mereka adalah orang-orang yang handal. Dengan menerapkan mudharabah sepihak ini, bank menerima modal masyarakat dan dia investasikan, dia kelola, dia kembangkan dalam usaha-usaha yang halal, maka praktek perbankan yang sesuai dengan syarat insya Allah bisa diterapkan. Namun kembali lagi terbentur dengan regulasi. Regulasi tadi di atas telah menyatakan wewenang perbankan itu hanya menyalurkan dan bukan menginvestasikan. Karenanya praktek perbankan yang sekarang ada itu sejatinya hanya sekedar namanya saja, namanya mudharabah, istisna, semuanya sekedar nama, sejatinya adalah utang piutang. Dan solusi yang keempat yang saya tawarkan dan ini yang terakhir, perbankan itu menerapkan atau membuka pos-pos investasi yang macam-macam, tidak satu pos investasi, sehingga tidak terjadi ras, tidak terjadi kepanikan dalam masyarakat. Seperti yang terjadi di misalnya perbankan Saudi, pos-pos investasi itu didasarkan proyek. Setiap ada proyek dibuka pos investasi butuh dana 1 triliun. Maka kalau dana 1 triliun sudah terpenuhi, tutup pos investasi ini, nunggu sampai ada proyek baru. Tidak setiap hari buka investasi. Yang menjadikan perbankan itu kebanjiran dana pihak ketiga itu, dana masyarakat, namun perbankan tidak mampu menyalurkan dana tersebut, yang disebut dengan over likuidasi. Di mana perbankan kebanjiran dana nasabah, dana masyarakat, namun perbankan tidak mampu menyalurkan dana masyarakat. Dan ini tentu akan menjadi masalah tersendiri menurut undang-undang perbankan kita. Karenanya, seperti tadi kita bicarakan waktu kita rehat, perbankan sekarang begitu mudah memberikan kredit pembiayaan kepada masyarakat. Karena apa? Beda dengan 10 tahun yang silam. Untuk bisa dapat kredit, itu harus agunan rumah, harus ada penjamin hutang, suratnya pun sekian lama dipelajari baru dikabulkan. Sekarang dalam hitungan setengah jam, pembiayaan sudah bisa dikabulkan. Apa yang menjadikan begitu mudah? Di antaranya adalah adanya kepanikan dari perbankan untuk bisa menyalurkan dana nasabah dalam pembiayaan-pembiayaan yang mereka berikan, agar dana pihak ketiga, masyarakat, tidak numpuk di perbankan sehingga terjadi over likuidasi. Ini empat solusi yang bisa saya tawarkan. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga dari paparan tersebut kita bisa mengetahui dan mengenal apa dan bagaimana sejatinya investasi dalam syariat yang benar, dan apa serta bagaimana riba dalam syariat. Dan kembali saya garis bawahi tiga poin ini sebetulnya masalah yang hendaknya kita pahami dan kita pegangi erat-erat. Yang pertama, nama-nama yang keren tadi, yang begitu menggiurkan, mudharabah bagi hasil investasi, macam-macam itu nama tidak begitu penting dalam syariat. Yang penting adalah konsekuensi hukum dari nama tersebut apa. Karena poin kedua saya tekankan kembali lagi adalah status kepemilikan. Anda sebagai pemilik, itu sebagai bukti Anda investor. Kalau bukan berarti Anda bukan investor. Dan yang ketiga, resiko usaha. Siapa yang menjamin? Siapa yang menanggung? Kalau tiga hal ini sudah kita pahami, maka masalah riba itu akan mudah sekali. Syariat Islam itu mudah. Walaqad yassarna al-Qur'an wa dzikr. Al-Qur'an itu sudah kami mudahkan sedemikian rupa untuk diingat, untuk dipahami, untuk diamalkan. Ini garis Allah SWT. Dan ternyata untuk memahami hukum riba, kita hanya butuh memahami tiga poin ini saja. Nama jangan disibukkan, jangan tergiur dengan nama. Namun dua hal ini penting, pemilik dan resiko usaha. Kalau kita sudah memahami dua hal ini, insya Allah masalah riba itu akan mudah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ada pertanyaan. Bagaimana dengan praktek bisnis MLM dari berbagai produk kecantikan sampai kesehatan? Apakah secara rata MLM itu haram atau ada batasan-batasan tertentu? MLM itu yang saya pahami, biasanya MLM itu menerapkan beberapa peraturan. Yang pertama, ada uang pendaftaran, uang registrasi. Dan itu cukup besar, ada yang 100 ribu, ada yang 200 ribu. Kemudian yang kedua, ada limit penjualan, batas minimal penjualan untuk bisa mendapatkan bagi hasil. Kalau seorang anggota tidak mampu melampaui batas minimal penjualan, maka dia tidak berhak mendapatkan fee. Walau dia berhasil menjual, tetap dia tidak berhak mendapatkannya. Dan ada ketiga, klausul ketiga, kalau kejadian ini terulang beberapa kali, ada tiga, ada empat, maka hak untuk mendapatkan fee itu gugur selama-lamanya. Misalnya suatu sistem MLM menerapkan batas limit penjualan minimal adalah 1 juta. Kalau gagal melampaui 1 juta, maka anggota tidak mungkin mendapatkan fee. Dan kalau ini terulang 3-4 kali, maka itu akan dianggap gugur. Untuk selamanya tidak pernah mendapatkan fee, walaupun keanggotaannya masih, yaitu hanya pernah mendapatkan diskon pembelian. Nah, ada beberapa kritikan tentang bisnis MLM. Dalam konsep marketing, biasanya, dan itu realnya, fakta yang di lapangan, yang menjadi korban pertama bisnis MLM adalah keluarga sendiri. Didesak keluarga, dibujuk teman sendiri untuk membeli. Ini kan tidak fair. Padahal banyak keluarga kita yang tidak butuh. Namun karena keluarga kita iba, kita sudah merayu-rayu, ketok pintu sana, ketok pintu sini, tidak laku, akhirnya kasihan, biar laku agar bisa melampaui batas minimal penjualan. Dan akhirnya nanti menjadikan, karena urusan kekeluargaan sudah dicampuri dengan bisnis, menjadikan hubungan kekeluargaan itu akan menjadi renggang. Ini kritikan pertama. Kritikan kedua, MLM ini bisnis yang biasanya korbannya yang ikut bisnis MLM adalah orang-orang yang sudah lama tidak bisa senyum. Kenapa demikian? Karena rata-rata yang ikut MLM adalah orang yang tergiur dengan cerita satu dua orang. A misalnya di Jakarta ikut MLM yang dulunya dari pengangguran sekarang bisa beli Mercy. Satu orang itu diceritakan ke semua daerah, sehingga semua orang mimpi, andai bisa berhasil seperti A. Padahal yang berhasil seperti itu cuma satu, dua. Korbannya terlalu banyak. Poin ketiga, MLM itu adalah betul-betul kerja rodi dan kerja romusa. Kasian, kakek kita dijajah oleh Belanda, Jepang, dengan kerja rodi dan romusa, sekarang cucunya harus mengalami nasib yang serupa. Kok bisa kerja rodi dan romusa? Silahkan nanti ketika keluar dari sini, dari kajian kita ini, amati kanan-kiri jalan. Yang punya televisi di rumah, silahkan hidupkan televisi 5 menit saja. Hitung berapa kali iklan muncul, berapa jenis produk. Pernahkah Bapak bertanya berapa juta untuk membiayai 5 menit itu? Untuk periklanan. Kemudian kanan kiri jalan kita seringkali kita melihat gudang. Gudang barang. Mobil box distributor. Kita melihat mobil merek ini sabun, semen dan macam-macam, distributor truk-truk ngeluh pedagang masuk Jakarta tidak boleh truk masuk Jakarta. Itu butuh ekspedisi. Namun semuanya itu dipangkas dalam bisnis MLM dan semuanya dibebankan kepada siapa? Pada Bapak sendiri. Rumah Bapak jadi gudang tanpa bayar. Motor Bapak jadikan distributor, distribusi tanpa uang sewa. Bapak dijadikan pemasaran, marketing untuk memangkas biaya iklan, baliho, macam-macam dipangkas. Bapak yang harus iklan. Semuanya tanpa upah. Kapan upahnya dapat kalau Bapak bisa menjual? Dan bukan sekedar menjual, kalau penjualannya melebihi batas minimal. Jadi kalau tidak melebihi batas minimal, rumah jadi gudang sia-sia, kendaraan jadi distribusi sia-sia, delivery tidak ada artinya. Kita ngobrol sana kemari marketing, pemasaran, iklan dengan lisan kita tidak ada nilainya. Padahal tukang becak lebih pintar, Pak. Tukang becak punggungnya itu bernilai. Makanya diberi kaos. Kaosnya itu ada merek. Dia kesana kemari keliling naik becak, orang lihat, oh ada produk barang merek ini. Ada nilainya, kenapa? Senilai kaos. Sopir angkot. Angkotnya kalau mau ditempeli produk minta uang. Bis CPD, bis Ramayasari. Itu kalau bisnya mau ditempeli merek, bayar Pak, enggak gratis. Namun Bapak suruh iklan ke sana kemari, gratis. Itulah namanya kerja rodi dan kerja romsa. Belum lagi yang lebih parah, lintah darat. Bapak sedang dididik untuk menjadi lintah darat. Ngisep darah saudara sendiri. Caranya bagaimana? Uang pendaftaran yang sekian banyak tadi, yang mimpi bisa senyum memiliki Mercy, dengan penjualan, dengan menjadi upline yang banyak, memiliki downline yang banyak, ini ternyata banyak yang sadar terbangun dari mimpinya. Ternyata susah, ya sudahlah pasrah, nyerah, nyerah, nyerah. Akhirnya uang pendaftaran ini numpuk. Uang pendaftaran ini numpuk secara logika. Nah, kalau dipikir, uang pendaftaran orang yang sudah nyerah, gugur jadi pahlawan tanpa tanda jasa ini didepositokan, dan hasilnya, bunganya dibagikan kepada yang masih selamat, berhasil hidup. Jadi veteran-veteran ini mendapatkan bunga dari uang pendaftaran yang sudah gugur. Itu sudah cukup untuk menghidupi mereka semua. Dan itulah yang terjadi. Makanya bisnis MLM di zaman sekarang hidup sudah tidak bisa, mati sebentar lagi. Sekarang sudah tidak ada MLM, sudah jarang Pak. Berbagai macam MLM yang dulu ramai, sekarang ini tinggal kembang kempis yang hidup. Tinggal nunggu kapan matinya. Ada orang menggadaikan motor ke anak dengan utang 9 juta sudah 2 tahun. Anak tanya apa mau diambil, jawabannya nanti terus. Anak mau balik nama motor, bagaimana status motor tersebut, apa anak tetap harus balik nama tanpa pengetahuan pemiliknya, sedangkan dia tidak ada kepastian untuk mengambilnya. Bukan dibalik nama, dijual. Motornya dijual, ada penjualnya tersebut digunakan untuk membayar piutang yang 9 juta. Kalau lebih, selebihnya dikembalikan, kalau kurang minta lagi. Dan selama digadaikan, motor tersebut tidak boleh digunakan, karena itu adalah riba. Bagaimana hukum komisi yang diperoleh karena bisa mengatur kesepakatan antara debitur dengan kreditur? Ini jasa menjadikan piutang. Kalau keuntungan atau transaksi utang-piutang antara debitur dan kreditur itu tidak menggunakan bunga, maka insya Allah tidak masalah. Namun kalau utang-piutang antara kreditur dan debitur itu ada bunganya, maka keuntungan yang Anda peroleh atau fee yang Anda dapatkan termasuk fee yang haram. Karena itu adalah jasa menghubungkan antara orang yang bertransaksi riba. Meminjamkan uang untuk usaha seseorang dengan mendapatkan bunga yang juga ditentukan oleh debitur, apakah riba? Ya, kalau akadnya pinjam-pinjam, bunga itu adalah riba. Itu adalah riba. Namun kalau akadnya adalah investasi, kalau rugi ditanggung, maka tidak masalah. Bagaimana kredit dengan kredit mobil? Sama dengan KPR. Kalau melibatkan perbankan, PT Finance, biasanya kronologi seperti di atas. Bagaimana kalau dalam mengontrak rumah, si pemilik kontrakan minta uang deposit, misal harga kontrakan 5 juta per tahun dan deposit 1 juta, tetapi uang deposit akan dikembalikan kembali setelah selesai kontrak. Tujuan deposit agar pemilik kontrakan punya jaminan kalau pengontrak tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban membayar listrik, PDAM, telepon, dan lain-lain. Apakah hal tersebut boleh? Kalau deposit tersebut tidak digunakan oleh pemilik kontrakan, tidak masalah. Namun kalau digunakan oleh pemilik kontrakan, pemilik rumah, maka tidak boleh. Jadi kalau benar-benar untuk jaminan, artinya dana itu tidak dimanfaatkan, hanya ditaruh, hanya disimpan, maka tidak masalah. Anak karyawan perusahaan sekuritas asing, broker saham, apakah gaji anak halal? Nasabah kantor anak adalah institusi bukan retail. Tadi jasa menjual saham, jasa apa namanya mencarikan pembeli atau penjual saham, itu tergantung dengan sahamnya. Sahamnya kalau sahamnya yang bergerak dalam bidang HAM, perbankan, rokok, dan hal yang serupa, maka penghasilan dari menghubungkan antara pemilik saham dengan pembeli saham itu adalah haram. Namun kalau sahamnya halal, perusahaannya juga mengelola keuangannya dengan halal, maka insya Allah tidak masalah. Bagaimana hukumnya membeli secara kredit tanpa melalui bank di tengah perjalanan waktu kita melunasi sebelum jatuh tempo? Kalau kredit langsung kepada pemilik, itu tidak masalah. Baik dilunasi seketika atau nanti dilunasi sesuai dengan perjanjian, insya Allah tidak masalah. Investasi yang ada di pasar modal sekarang berupa saham, apakah termasuk riba? Di mana kita tidak mengetahui di perusahaan mana uang kita diinvestasikan? Tidak boleh. Anda harus tahu di mana perusahaan uang Anda akan diinvestasikan. Kalau tidak tahu, maka jangan investasi. Kalau dulu belum tahu utang riba itu haram, tapi sekarang setelah tahu minta maaf, atau maksudnya beristighfar atau bertobat, apakah Allah bisa mengampuni dosa? Ya, kalau bertobat insya Allah, fa'amtubtum falakum rusam wa'alikum, kata Allah SWT. Kalau kalian bertobat, maka pungutlah pokoknya saja dan tinggalkan bunganya. Dan Allah SWT telah memerintahkan kita fa'amtubtum, itu berarti indikasi Allah SWT akan menerima tobat orang yang menyesali dosanya. Jika pabrik obat memberi bonus jika dokter meresepkan obat yang dijualnya, jumlah bonus sesuai dengan banyaknya obat atau resep, apakah bonus tersebut halal? Ini termasuk menindas rakyat sendiri. Karena biasanya pertimbangannya adalah bonusnya besar, bukan obatnya manfaat bagus atau tidak. Biasanya obat yang baru terjun di pasar akan memberi bonus yang besar. Dan ini menjadikan rakyat kita sebagai percobaan perusahaan obat. Sudah menjadi rasa umum, dokter-dokter muda biasanya paling banyak menjadi korban perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk-produk baru. Mereka yang, karena dokter baru itu biasanya belum banyak punya relasi, seringkali perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk baru mendatangnya dokter-dokter muda. Kemudian yang kedua, selain ini merugikan masyarakat, karena jelas dia akan direkomendasikan obat yang bisa jadi mahal, bisa jadi tidak manjur, bisa jadi tidak bagus, bisa jadi memiliki efek samping yang berbahaya, bisa jadi obat itu adalah obat yang baru tahap uji coba. Karena untuk peraturan pemerintah untuk menghasilkan suatu obat yang boleh dipasarkan ke masyarakat itu harus melalui uji klinis yang panjang. Dan ini menelan biaya yang besar. Akibatnya, perusahaan itu memotong jalur dengan cara diuji cobakan kepada pasien. Nah, ini tentu menindas rakyat sendiri, dan ini hasilnya insya Allah haram. Tapi kalau obat tersebut benar-benar yang bagus dan harganya pun murah, tidak menjadi mahal gara-gara kita rekomendasikan, maka insya Allah tidak masalah. Namun faktanya tidak demikian, karena biasanya perusahaan obat memberi bonus, apoteknya pun memberi bonus. Akhirnya harga obat yang dibeli dengan resep dokter biasanya lebih mahal kalau kita beli obat tanpa resep dokter. Karena pengalaman pribadi, saya pernah coba waktu di Jember, baru saja Pak, belum lama. Waktu saya ke dokter, saya robek nama dokter di atas dan alamat dokter di bawah. Saya tunjukkan ke dokter, ke apotek, dan ternyata harganya lebih murah. Paracetamol, Pak. Dan kalau mau beli obat, alhamdulillah pemerintah kita sedikit memiliki perhatian kepada rakyatnya. Kalau beli obat, tanyakan obat yang generik. Obat generik itu tidak ada bonus-bonus ke dokter. Bapak akan tahu beda selisih harganya. Paracetamol yang sama-sama 500 mg, kalau yang merek itu Rp400 satu bijinya. Ada yang 500, ada yang lebih. Kalau yang paracetamol generik sama-sama 500 mg tanpa selaput gula, itu harganya cuma Rp100. Makanya perbedaan selisih harga ini biasanya adalah tadi untuk bonus dokter, untuk iklan, untuk bintang film, macam-macam. Simpan pinjam tanpa bunga katanya, tapi waktu mengembalikan harus memberikan infak untuk pengembangan usaha simpan pinjam tersebut agar jadi banyak yang meminjam uang. Ini namanya saja, sejatinya adalah bunga. Kalau mabuk itu bagaimana rasanya, pusing atau melayang-layang? Alhamdulillah belum pernah, jadi tidak tahu saya. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Pengontrak yang keluar dari rumah saya hingga hari ini masih meminta hak uang sisa dari kontrakannya karena dia keluar sebelum masa kontrakan habis. Apakah saya harus mengembalikan sisa uang tersebut? Tidak. Tidak harus, karena itu adalah hak saudara, hak ibu atau bapak, dan dia juga tidak berhak untuk meminta. Namun kalau ibu dan bapak bersifat dermawan, memaafkan, sudah dipotong yang masa belum dihuni, itu akan lebih baik. Rasulullah SAW menegaskan, man aqallahu musliman bay'atahu aqallahu athratahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang memaafkan penyesalan orang muslim dalam salah satu transaksinya, maka Allah SWT akan memaafkan kesalahannya kelak di hari kiamat. Jadi orang beli, secara hukum tadi jual beli, sewa menyewa itu adalah akad yang mengikat. Artinya kalau sudah terjalin, tidak boleh dibatalkan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Jadi secara hukum, bapak atau ibu berhak untuk mengatakan saya tidak mengembalikan. Namun kalau bapak ingin bersikap lebih baik, lebih dermawan, memaafkan itu tentu lebih baik. Memaafkan dalam segala hal. Apakah stempel halal yang tertera di label makanan minuman, label halal dikeluarkan MUI benar-benar memang halal? Insyaallah. Insyaallah halal. Namun ada satu hal yang perlu diwaspadai. Masalah halal haram ini seringkali menjadi masalah di masyarakat. Sampai-sampai masyarakat menjadi panik. Hal-hal yang hukum dasarnya halal pun sekarang diberi label halal. Sampai ikan pun ada label halalnya. Ikan ini kan dengan cara apa saja halal. Dibunuh, di dipukul, ditembak, dipancing atau disembelih halal. Buat apa adalah berhalal? Kemudian produk-produk yang tidak ada hubungannya dengan hewani. Kacang adalah label halalnya, singkong adalah label halalnya, sampai mie rebus itu pun ada label halal. Buat apa? Gandum itu kan halal. Semuanya serba label halal. Air putih pun ada, air mineral ada label halalnya. Buat apa? Sehingga ini tentu membuat malah tujuannya baik, namun malah membuat masyarakat ini was-was. Jadi masyarakat was-was, sampai mau minum air saja harus tengok-tengok ada label halalnya atau tidak. Padahal hukum asalnya halal, sampai ada kepastian ini ada kandungan babinya. Dan perlu diketahui, dan ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum halal haram itu hanya berlaku kalau Anda tahu. Kalau tidak tahu, dimaafkan. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan menyiksa seseorang sampai kami utus kepada mereka seorang rusul, seorang utusan yang menjelaskan hukum. Nah, kalau kita tidak tahu, ada hidangan yang zahirnya, secara lahirnya halal. Apa itu? Gandum, roti. Apakah itu? Beras, nasi, air, minum. Kita tidak tahu kalau itu ternyata ada campuran babinya. Maka kita tidak dosa, walaupun secara de facto ada. Namun kita tidak dosa, kenapa? Kita tidak tahu. Namun kalau permasalahan sudah menjadi berbalik, yang hukum asalnya menjadi haram, namun sekarang di masyarakat timbul fobia, ada ketakutan. Mau makan saja ini halal enggak ya? Padahal hidangannya adalah seafood. Jangan-jangan dan jangan. Akhirnya menjadikan masyarakat resah, ada over dalam penerapan sertifikat halal, sehingga menjadikan masyarakat ini resah terhadap status makanan yang ada di mereka sendiri, halal atau tidak. Padahal kalau kita jujur, yang ada campuran babinya ini sedikit, hanya kasus-kasus tertentu saja. Namun karena sekarang harus ada ketakutan masyarakat, karena masyarakat semua harus ada label halal. Kalau tidak ada label halal, tidak berani makan. Kenapa? Kalau itu hukum asalnya halal, makan. Sampai Anda tahu itu haram, baru tinggalkan. Tapi kalau Anda ingin waspada, ya silahkan, waspada itu tidak ada aturannya. Orang waspada itu tidak ada aturannya, tidak ada batasannya. Itu namanya warak. Ya silahkan, mau hati-hati silahkan. Namun tidak harus. Orang yang mau menggunakan hukum asal, ya silahkan, halal hukumnya. Namun bagi orang yang ingin hati-hati, kehati-hatian itu tidak ada batasannya. Silakan. Banyak yang jelas-jelas halal pun Anda tinggalkan demi apa? Demi kehati-hatian. Itu namanya warak. Bolehkah seseorang memberi pinjaman uang dan dipakai dagang terus mendapatkan keuntungan? Apakah boleh menerima keuntungan tersebut? Tadi sudah dijelaskan kalau memberi piutang dan tidak ada kesepakatan di depan, tidak ada janji di depan untuk mendapatkan keuntungan. Namun ketika waktunya jatuh tempo bayar, debitur mengucapkan terima kasih, memberi imbalan, maka itu halal. Tapi kalau ada kesepakatan di depan, ada janji di depan, itu tidak boleh. Apa hukumnya memakai tape ketan dan brem yang katanya mengandung alkohol? Semua makanan itu ada kandungan alkoholnya. Beras pun itu ada kandungan alkohol. Namun yang jadi masalah, makanya tadi di atas saya katakan, khamar itu bukan alkohol. Khamar itu seperti kata Rasulullah SAW, kullu muskir, yang memabukkan itu khamar. Kurma itu ada kandungan alkoholnya. Tapi selama itu kandungan alkoholnya belum dipisahkan sehingga memabukkan, tidak masalah. Apel ada kandungan alkoholnya. Tape ada kandungan alkohol. Bahkan Rasulullah SAW dengan tegas mengizinkan para sahabatnya untuk intibat, untuk menyimpan jus selama 3 hari 3 malam. Karena biasanya jus 3 hari 3 malam itu belum sampai tingkat memabukkan. Namun setelah 3 hari 3 malam, dan biasanya setelah 3 hari 3 malam itu sudah mengeluarkan busa. sudah terfermentasi dan fermentasi sudah tingkat tinggi sehingga sudah mengeluarkan busa dan kalau itu kalau diminum akan memabukkan. Begitu juga cairan tape. Tape yang baru diperam 2-3 hari itu belum memabukkan. Sudah 4-5 hari sudah berbusa biasanya cairan tape itu akan memabukkan. Jadi intinya memabukkan atau tidak. Kalau tidak memabukkan maka itu bukan khamr. Walaupun ada kandungan alkoholnya. Anggur, buah anggur itu ada kandungan alkoholnya. Jadi bukan. Jadi tolong dipahami khamr itu bukan alkohol. Namun alkohol dalam kadar tertentu itu khamr. Apakah hukumnya jika kita makan makanan yang mengandung alkohol walaupun sedikit? Tidak boleh. Karena seperti yang dikatakan mengandung alkohol, rum atau yang serupa itu sengaja digunakan sebagai bahan baku makanan untuk menimbulkan aroma khamar, aroma bir yang biasa digunakan oleh orang barat. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan aroma bir, suatu saat tinggal selangkah lagi dengan rasa bir. Dan ketika selangkah lagi kita akan terbiasa dengan minuman bir. Sudah menjadi selera. Bagaimana hukumnya seorang notaris yang bertugas membuat akta perjanjian kredit atau akta pemberian hak tanggungan? Tadi saya sudah membacakan satu hadis. Siapapun orangnya, apapun julukannya, kalau dia itu terlibat dalam sistem riba, dia sebagai juru tulisnya atau sebagai saksinya, maka itu haram hukumnya. Namun kalau pekerjaan notaris tersebut tidak melibatkan riba, hanya jual beli tanah yang pembayarannya dengan terhutang, atau kontrak kerja antara pemodal dan pengusaha, atau jual beli, atau sewa menyewa, maka tidak masalah notaris melayani jasa sebagai legalitasnya. Jika saya membawa barang dagangan milik orang lain tanpa modal, kemudian saya menjualnya, apakah dalam mencari keuntungan? Labanya saya perlu memberitahu si pemilik barang, apakah boleh mencari keuntungan dari barang tersebut sebanyak mungkin mencapai 100% sesuai dengan kesepakatan. Kalau kesepakatannya adalah menjualkan dan Anda mendapatkan fee dari setiap penjualan, maka Anda tidak boleh menentukan harga. Harus mengikuti harga yang disebutkan oleh penjual, pemilik barang. Namun kalau kesepakatannya Anda diberi wewenang untuk menjual sesuka hati, asalkan pemilik barang diberi harga per bijinya adalah misalnya 100.000, maka Anda memiliki wewenang untuk menentukan harga sepuas hati. Namun kalau diam-diam saja, maka akad antara pemilik barang dengan orang yang menjual tadi itu akad yang tidak sah, karena tidak jelas. Dan para ulama mengatakan kalau tetap menjual maka seluruh keuntungan milik pemilik barang. Dan Anda tidak berhak untuk mendapatkan sedikit pun dari keuntungan itu. Tidak halal. Kenapa? Barang tersebut adalah milik A, yaitu sebagai pemilik barang, sehingga keuntungannya pun milik A. Anda dalam hal ini sekedar berbuat sosial, yaitu menjualkan, nolong. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan maqati'ul huquqi 'inda syurut. Pedoman hak itu terletak pada persyaratan. Makanya buatlah kesepakatan. Kalau sudah dibuat kesepakatan berbentuk fee yang diambil dari setiap barang, atau Anda berhak menjualkan dan selisih jualnya itu Anda ambil, maka silakan. Namun kalau tidak ada kesepakatan, diam-diam saja, perlu mengatakan keuntungannya sepenuhnya milik pemilik barang. Bagaimana dengan hukum gadai? Soalnya dalam gadai pasti ada biaya pemeliharaan yang lumayan biayanya. Soalnya saya tidak menabung di bank, tapi sering menggadaikan emas. Ini lucu. Sudah punya uang, punya alat untuk jual beli, namun tidak digunakan. Sayang emasnya katanya. Akhirnya digadaikan emas untuk dapat uang. Ini kan sia-sia. Buat apa punya uang kalau ternyata nanggung utang? buat apa punya emas kalau ternyata nanggung utang? Lebih baik tidak punya uang tapi tidak punya utang. Hati itu lebih nyaman, tidak dikejar-kejar oleh para rasul. Rasulullah mengatakan, madakhalaha mudaini qalba rajuli illa dhahaba min aqlihi nisfahu. Tidaklah rasa gundah gara-gara mikirkan utang. Tolong Ibu dengar Bu, ini yang kedua, jawaban kedua ini. Ibu kalau dengar dan tahu nanti akan nyesel Bu. Nyesel mendengarnya Bu, bukan nyesel tidak dengarnya. Kata para ulama, madakhalaha mudaini qalba rajuli illa dhahaba min al-aqli min akhi nisfahu walam ya'ud. Kalau gundah karena mikir utang itu sudah merasuki jiwa Anda, niscaya logika Anda akan hilang separuh dan tidak akan pernah kembali. Nalar sehat Anda akan hilang separuh dan tidak akan pernah kembali. Artinya logika, nalar sehat kita akan hancur berkurang. Gara-gara apa? Gara-gara bingung mikirkan utang. Di siang hari bingung, malam hari bingung. Dan biasanya orang yang sudah terlilit utang, biasanya pola pikirnya sudah tidak normal. Biasanya dia kalap, biasanya dia keluarganya berantakan, kasih sayang tidak ada. Itulah orang yang terlilit utang. Makanya kalau punya emas, buat apa digadaikan? Jual saja dan gunakan hasil jualnya untuk biaya hidup. Dan kemudian tadi, gade di zaman sekarang, saya masih tidak bisa masuk di akal. Di zaman sekarang yang administratif itu sudah rapi. Rumah ada surat rumah, tanah ada surat tanah, kendaraan ada surat kendaraan. Gadekan suratnya, jangan gadekan barangnya. Sehingga tidak perlu biaya yang macam-macam. Cuma butuh satu berangkas, sudah untuk 1000 barang gade. Namun kalau sekarang barang gade, itu motornya dititipkan, sapinya dititipkan, kendaraan dititipkan. Akhirnya butuh gudang yang besar, sehingga membutuhkan biaya perawatan yang besar. Ini menjadi alasan akhirnya untuk mengungut biaya perawatan, padahal tidak ada itu. Kalau memang benar-benar mau gade ya, tadi dengan suratnya saja. Karena motor tidak akan dijual kalau tidak ada suratnya. Rumah tidak akan dijual kalau tidak ada suratnya. Tanah tidak akan dijual kalau tidak ada suratnya. Jadi karena fungsi gade itu hanya sekedar untuk jaminan, maka tidak perlu ada biaya, biaya yang macam-macam seperti itu. Terlebih-lebih, biasanya perusahaan pergadaian itu mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka sebut biaya administrasi. Biaya administrasi itu kecil, berapa saja. Namun biasanya mereka mengenakan biaya administrasi itu sebanding dengan nilai piutang. Utangnya 100 juta, biaya administrasinya 1 juta. Kalau utangnya 1 juta, administrasinya cuma 10 ribu. Kenapa mesti beda? Bukankah administrasi secara surat dan biaya perawatan sama? Namun kenyataannya tidak. Karena apa yang terjadi sejatinya itu adalah kamuflase untuk mendapatkan riba semata. Bagaimana hukumnya membeli barang dengan cara kredit sedangkan harga barang 2 kali lipat dari harga sebenarnya? Tidak masalah. Rasulullah SAW pernah menugaskan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As untuk membeli seekor unta dengan 2 ekor unta karena pembayarannya tertunda. Jadi harga 2 kali lipat, tidak masalah. Karena pendapat para ulama yang lebih kuat, yang lebih rajih ialah yang menyatakan bahwa jual dengan kredit 10.000, tunai 8.000 itu tidak masalah. Inilah pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang mengatakan harus satu harga itu pendapat yang lemah. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup sekian ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu dan iman kita, serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk beramal dengan ilmu yang telah kita peroleh, sehingga kita benar-benar termasuk orang yang istimewa qaula fa tabi'una ahsana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.